الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Adapun hok semalam tu dah sikit-sikit hok kita asbabun murtad semalam tu itu masya-Allah tolak murtad tolak orang yang murtad. Jadi dia tu murtad, maka kita tafsir dah semalam betul dah tu. Jadi bila dia tu nikah dengan seorang perempuan dan sebelum lagi dukhul, tak ada dukhul lagi, tak ada jima lagi, tiba-tiba jadi murtad masa tu, maka terbatal nikahnya. Selalu terbatal nikah. Itu ha, lah. Berartinya apabila dia masuk Islam semula, dia kena nikah baru dengan isteri itu. So adapun kalau dia nikah dah, sudah nikah dengan perempuan itu, lepas tu jima dah, mana duduk sekali dah, tidur sekali dah, lama-lama setahun ke masalah, lepas pada tu dia murtad suami tu. Bila murtad suami tu, tak boleh dah nak jima, tak boleh nak tidur dengan isteri tu, kerana dia murtad. Haram nak tidur sekali dengan dia, dia tu murtad. Tapi ada qobata dan tolnya, ada qobata nikahnya belum batal lagi setelah habis iddah. Maknanya bila kata jatuh murtad, apabila jatuh murtad, maka perempuan tu dikira seperti perempuan yang ditolak. Supaya dengan perempuan yang ditolak lah, tapi bukan maknanya dia tertolak lagi. Kira supaya tertolak, dikira seperti perempuan yang tertolak. Maknanya kena bila iddah lah, bila iddah perempuan biasa tu lah, iddah 3 kali suci. Maka bila iddah, sekiranya tok laki tu, suami tu masuk Islam dalam masa iddah tu, maka jadi klik. Maknanya tak kena nikah semula dah. Tak kena nikah semula, maknanya jadi suami isteri biasa. Kalau dia rojok, kalau dia masuk Islam dalam masa iddah. Tapi kalau sekiranya dia habis iddah, hairah, habis iddah barulah masuk Islam, maka hok tu terbatal nikahnya. Terbatal nikah. Tapi bila terbatal nikah, adakah dikira tolak ke tidak? Tu. Kalau dikira tolak, berartinya bila satu tolak tu. Apa tak? Tu. Maka kilang ulama. Semalam jawab kata tertolak, maka di situ kilang ulama. Kilang ulama. Pendapat mazhab Maliki dan pendapat mazhab Maliki dan sebagian Hanafiyah, dia kata dikira sebagai tolak. Jadi tolak maknanya kira satu tolak lah maknanya. Kira satu tolak. Habis ada bain. Bain. Lepas tu bila dia tu nikah semula, nikah pula yang kedua, jadi bila tolak yang kedua lah. Kira bila tolak kali yang kedua. Adapun mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, kira bukan kira tolak, kira fasakh nikah. Maknanya bila terbatal nikah, terbatal bentuk fasakh. Hebat. Bila fasakh, tak ada kira tolak dah. Jadi supaya dengan cuti biasa, supaya dengan lelaki serupa dengan lelaki perempuan biasa yang belum pada nikah. Jadi kira kalau nikah semula pula, jadi kira bila satu semula. Tu. Jadi awak ada semalam tu kata tolak tu itu berlaku di atas mazhab Maliki dan sebahagian daripada Hanafiah. Mazhab Syafi'i tu jadi kira fasakh tu. Itu fasakh dah. Fasakh ni yang nikah. Kalau kita nikah misalnya qadi, qadi tu fasakhkan nikah kita. Maka hapus semua hukum-hukum ni. Seolah kata nak nikah baru bila satu semula lah nikah fasakh tu. Bila satu semula. Mana? Maksudnya dia kira wanwati syubahat, tak ada kira zina. Tapi haram lah, haram nikah jimat kuasa tu. Kalau sekiranya boleh anak juga dia terbangsa ke dia lagi. Terbangsa ke dia. Habis situ. Hak semalam tu dah, khotel dah tu asbab murtad semalam. Tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Adapun yang harus, bukan hari, yang harus pada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia akan berbuat tu. Bukan meninggal mungkin, meninggal buat. Apa dah? Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala. Maksud dengan harus ni apa? Kena tulis sikit dulu. Harus pada hak Allah dan harus pada hak Rasulnya beza, ia tak sama. Maka kita tulis dulu. Harus pada hak Allah. Maksud dengan harus pada hak Allah. Maksud dengan harus pada hak Allah. Kena beza ia boleh tu. Lama kita tukar dengan hak Rasul pula. Maksud dengan harus pada hak Allah itu ialah boleh dan patut Tuhan menentukan salah satu daripada kedua pihak. Daripada kedua pihak, yakni menentu pada buat pun boleh, menentu pada buat pun boleh, atau menentu, atau menentu pihak tinggal, menentu pihak tinggal pun boleh. Ini dikirakan, ini dikirakan pada diri perkara itu, ini dikirakan pada diri perkara itu dengan tidak dipandang, dengan tidak dipandang kepada ta'luk ilmu dan iradat. Dengan tidak dipandang kepada ta'luk ilmu dan iradat. Habis itu. Tu dia. Kalau kita tilik kepada ta'luk ilmu, ta'luk iradat, jalan pula. Ia tak jadi haruf dak. Kira-kira dia jadi wajib. Pula situ. Tengok dia kata. Maksud dengan haruf ni apa? Harus buat mungkin makna apa? Harus buat mungkin. Kalau orang tanya, harus buat mungkin tu apa? Tapi kalau kita kaji lah, di sifat harus ni, harus buat mungkin ni, dia bukan sifatul zat ni. Tak serupa dengan 20 sifat lepas hari ni. Tak serupa dengan wujud kidam bakok. Wujud kidam bakok semua sahabat kita bila dulu, waktu sifat zat, sifat yang ada di zat atau sabit di zat. Kalau sifat ma'ani ada di zat, kalau sifat amrul itibari sabit dan sungguh di zat Tuhan, hak tu berkait dengan zat. Adapun ni sifat harun ni, ya kia di mana? Ya kia dikatakan sifatun af'an namanya. sebab tak apa. Semua yang kembali kepada perbuatan Tuhan. Ha, ijad, i'dam. Ha, tu maksud adalah benda harum. Maka sifatul af'an ni maksud adalah benda yang baru, bukan qadim. Ha, harum ni. Jangan ada pergi khazilah lama ada kata tu. Allah Ta'ala bersifat juga dengan harus. Harus tu bukan sifat bagi bagi zat. Bukan sifat bagi zat Tuhan. Ha, ia kira dikir perbuatan tu. Tuhan nak buat pun boleh. Tak buat pun boleh. Ha, tu kira lah dah. Maksud dengan harus itu ialah boleh dan patut Tuhan menentu akan salah satu daripada kedua pihak. Ya, ya, yang yang itu ka, ya, ya gini. Apa nama? So mano-mano ikut. Mano-mano so mesti. Aduh. So mana-mana ikut. Mana-mana so tentu. Tak lupa tu. Ya buat dan tinggal. Tuhan nak buat zaid dan meninggalkan buat zaid. So mana-mana. Berarti so mana-mana. Salah satu daripada dua tu. Ikut yang mana-mana. Hak tu haruh bagi Allah Ta'ala. Ikut dia lah. Kaya dah. Boleh je buat. So mana-mana. Gerti so mana-mana. Buat tinggal. Buat dan tinggal. So mana-mana pun ikut dia. Dia nak buat? Boleh. Aku nak buat? Boleh tak? Boleh. Aku tak sibuk. Aku nak tinggal. Boleh tak? Boleh. So mana-mana. Boleh. Tapi mana-mana so, mana-mana so, mesti, mesti pada akal kita. Mesti pada akal macam mana? Bila ia buat, berarti tinggal tidaklah. Bila ia tinggal, berarti pada pihak buat tu, taklah. Boleh tak nak, nak buat dan tinggal sekali? Tak boleh. Boleh ke tak nak tinggal kedua-dua? Tinggal pun, pun tak. Buat pun tak. Boleh tak? Tak boleh ke? Cuba fikir tengok. Zaid tu Tuhan tinggal dia dan Tuhan buat dia dalam masa sama tu boleh jadi. Eh? Tak buat dan buat. Ha. Tak buat dan buat sekali boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Buat dan tak buat sekali boleh jadi tak? Pening dah. Support lah tu. Jadi tak boleh jadi. Bermaknanya mana-mana satu mesti. Mana-mana so tentu. Jirim tu dia nak bergerak pun boleh. Dia nak diam pun boleh. Hai dak. Jirim ni satu jirim, satu benda ni. Dia nak gerak boleh tak? Dia nak diam boleh tak? Diam boleh. Gerak boleh, diam boleh. So mana-mana ikut mu. Soalan kata gitu. So mana-mana ikut mu, nak diam pun ikut. So Allah kata padahal Allah Ta'ala juga menggerak mendiam tu. Kalau kita kira tapi kita buat kecek jadi kartunnya. Ikut umum. Ha, tu. Jadi so mana-mana ikut. Tapi mana-mana satu. Tentu. Kalau diam mesti tak gerak. Kalau gerak berarti tak tak diam. Nak bergerak dan diam dalam masa tu lah. Dalam masa sama pula jadi. Tak boleh jadi. Nak terlepas kedua-dua. Gerak pun tak, diam pun tak boleh jadi. Jadi kena hang lah. So mana-mana boleh. Mana-mana satu mesti. Berarti so mana-mana Allah Ta'ala nak buat salah satu. So mana-mana salah satu nak buat pun boleh, nak tinggal pun boleh. Hak tu haruh bagi Tuhan. Tak diteken ni, tak diwajib atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hai tu dah. Apa tak? Boleh. Itu makna haruh. Haruh pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha tu dia kata tu, kita dah ubik dah tu, menentu akan salah satu, menentu so mana-mana daripada kedua pihak itu. Tidak menentu, yakni menentu pada buat pun boleh atau menentu pihak tinggal pun boleh. Ha tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak wajib dah. Apa? Tu. Wajib izin. Apa nama? Wa jaizun fi khalqihi ma amkana fi haqqi wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadun yahdaman ka rizqihi al-ghina. Tu dia boleh dua tu, nak ijad pun boleh, i'dam pun boleh. Dah boleh dah, insyaallah faham. Hak tu tilik kepada diri buat dan tinggal, jangan lupa dah. Ni saat ni kita kata, ini tilik dikira pada diri perkara tu buat zaid. Diri buat zaid, apa hukum akal kita tu yang nak buat? Boleh? Diri mentinggalkan zaid, diri tinggal buat zaid, apa hukum akal kita nak kata? Eh boleh, tu yang nak tinggal boleh, tu yang nak buat boleh. Tilik pada diri, tidak dikira dan berkait lagi dengan takluk ilmu dan iradah. Kalau berkira dengan takluk ilmu, apa hukum? Allah sudah tahu pada seria lagi, kata Tuhan tu nak buat zaid pada pukul 10 atau pukul 3, masalah. Pukul 3 Tuhan nak buat zaid, dia tentu pada azali lagi, iradat sudah menentu pada azali. Takluk tanjizi qadim sudah lulu. Pada azali lagi Tuhan nak buat zaid, nak menentukan buat zaid. Maka bila sampai pukul 10, apa hukum Tuhan buat? Apa hukum Tuhan buat zaid pada masa itu? Wajib pada akal Allah Ta'ala buat zaid ketika itu, kerana sudah ditentukan oleh ilmu, sudah ditentukan oleh iradat dan sudah mengetahui oleh ilmu. Kalau Tuhan tak buat pada masa itu, terjadi Tuhan jahil. Kembali berjahil Tuhan, kerana dia tahu kata pukul 10 dia buat. Pukul 10 buat, tiba-tiba sampai pukul 10 tak jadi buat. Berarti jahil Tuhan. Ataupun ya tentu kata pukul 10 nak buat, tiba-tiba sampai pukul 10 tak buat, lalai Tuhan, nyanyok lupa masalah. Lalu tu bila tilik kepada takluk kudrat dan takluk iradat dan takluk ilmu, maka hak tu jadi wajib aridi. Buatkan zahat itu wajib, wajib aridi. Tapi tilik pada diri buat sendiri harus zati, harus, harus Allah Ta'ala nak buat. Kata dah kira akal tu, kira-kira pada akal. Boleh tak? Eh? Ya malak, ya malak. Itu dia. Bukan kata haru tu he. Kalau tu he buat pun tak berdosa dah. Kalau buat pun tak berdosa, kalau tak buat pun tak berdosa. Bukan waktu haru, haru syarak. Waktu ni kira haru akal ni, haru akli. Kamu tu bukan laki yang haru syarak pula. Allah Ta'ala ni ya haru, ya buat pun tak ada berdosa. Apa dia? Tak boleh pahala ke apa ni? Kalau dia tinggal pun tak ada berdosa ke apa tadi dia? Yang ingin kira gitu, cuma tukar dah tu, tukar sarai tu, tukar sarai. Habis itu boleh. Tu Allah SWT tidak ada wajib atas dia dah. Wa qawluhum inna salaha wajibu alaihi zawrun ma alaihi wajibun. Maksudnya kata tidak wajib atas apa, tidak wajib atas Tuhan apa satu pun. Tuhan tak ada wajib buat apa. Maksudnya tak ada jadi terkena mesti atas dia kena buat benda. Tak. Alam yarau ila mahun atfala. Tak tengok ke Allah Ta'ala wi budak kecil-kecil tu jadi sakit. Jadi kehendak dia laku tu. Dah kira dah. Habis itu. Ayuh faham malak tu, faham. Lawannya, lawan. Boleh, boleh hak tu ni ya, tadi. You know? Bagaimana? Tak lalu apa? Bezo-bekno yang tak lalu sebuah pada berat. Bezo-bekno. Tak lalu apa? Sulih kodim bagi kudarat. Pengaruh mana? Mana? Jadi gini, kudarat patuk padan dengan sebab ada, dengan sebab ada sifat, dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat kudarat, dia patut buat dan patut meninggal. Dia patut nak mengada, nak mengadakan zaid dalam waktu imkan tu. Dia patut sedia kalau lagi dengan sebab ada sifat tu. Patut nak nak buat, patut nak buat. Lepas tu dia gini, kalau masa Allah suluhi, suluhi dia belum pada ada benda tu lagi, kira suluhi. Bila sudah buat benda tu, orang panggil tanggizi dah. Tapi masa Allah harus, dia tak tilik semata-mata pada belum pada ada benda tu. Kalau sudah ada benda tu pun kira kata haruh lagi Tuhan buat. Allah Ta'ala, Zaid tak ada lagi apa hukum Tuhan nak buat Zaid. Harus, boleh Tuhan nak buat. Nak tinggal pun boleh. Lepas tu, Tuhan buat Zaid dah. Teka buat Zaid dah. Apa hukum Allah Ta'ala nak buat Zaid dan nak meninggalkan Zaid? Haruh juga. Walaupun dia buat dah. Walaupun dia sudah buat dah, tapi kira kata dia tu haruh lagi. Harus buat ni tak kira kata, tak kira kata belum ada tak ada-ada. Tetap harus mata-mata. Walaupun benda tu ada dah, mengharuh. Haruh bagi Tuhan. Haruh buat. Haruh Tuhan nak buat dan meninggal. Buat dah. Hang buat dah pun haruh buat. Bukan kata boleh buat dah, hang jadi wajib buat pula. Dah. Bila kata buat dah, berarti ha ni, zat tu Tuhan wajib buat lah. Teka buat dah tu. Dah. Jadi, buat dah tu pun jadi haruh lagi. Ha ni kira haruh tu. Kira malak tu. Dia bukan kira. Adapun patut, lagi pula ulama letakkan suluhi qadim tu, orang panggil benak-benak bergadah dengan muqtazilah tu. Eh, nak apa nama suluhi qadim kita ni, kalau kira sungguh, dia tak bercanggah dengan maturidiyah. Maturidiyah dia tak isbatkan suluhi qadim. Dia kira suluhi qadim tu kena kepada tugas kudrat dah. Adapun tanggizi hadis tu sifat takwin. Sifat takwin bagi Allah SWT. Takwin-takwin tu kena ke? Kena kepada tanggizi qadim, tanggizi hadis bagi kita Asyairah. Pak kudrat, kudrat kijah pada suluh ya. Ada kudrat jadi patuk gitu ya, jadi pencadengnya ya. Hak buat semua sifat takwin yang digital gitu lah. Macam dah kira gitu. Ada. Tapi harusnya kira tetap. Ha, tengok selama-lama tu. Selama-lama. Tu. Adapun patut ni, patut ha, tengok. Patut dia bercanggah dengan apa nama apa kita kata. Ya lain-lain lah, lain-lain. Tengok sekaligus ada hok-hok masuk. Tapi jadi umum masa Allah harus ni lagi. Harus buat mungkin ni. Harus buat mungkin. Karena harus buat mungkin ni kembali kepada sifat. Sifat apa dia kira gimana? Kena kepada sifatul af'an tu dah. Sifatul af'an. Maka sifatul af'an ni sebut atas sifatul af'an, dia tak lepas daripada kudrat ni iradat. Dia berkait dengan dua sifat tu ya. Beri rezeki Tuhan, Tuhan beri rezeki. Dia tak lepas pada dua sifat tu. Sebut atas sifatul af'an. Maka buat mungkin ni tak lepas pada kudrat dan iradat. Dia berkata dua tu. Kalau sekiranya harus buat mungkin, buat mungkin tu kena kembali kepada kudrat iradat dan sebagainya. Maka kalau kira tengok, ya ada hak masuk pun masuk gila tengah-tengah. Hai dak kan dia kait dengan sifat tu dah. Tidak kira adalah sifat. Ah tu. Hai, lana tu. Nak borak. Apa tak apa. Apa. Ha kira-kira halai. Ha tinggal hok tak payah, payah sangat tu pakai tok-tok pipi dulu. Ha lama bateri habis cepat. Bateri kita ni cak sikit. Memang kita mau hidup pakar. App apa hok pesen guna bateri banyak tu sangat guna sangat lah. Kalau kita rasa kita tak nak bawa power bank lah. Tak bawa power bank ni yang ada itu. Jadi pakai app macam tu. Maka hok kena fikir berat-berat tu tok-tok-tok dulu. Ha tok-tok dulu. Kira boleh pada. Dah nanti-nanti. Dia kata gini. Lawannya hasilnya daripada yang tak nampak sikit ni. Lawannya, lawan bagi harus teh, dia kata. Lawannya, lawan bagi harus itu tiada harus. Ni yang zahir di sisi Syekhina lah. Daripada Syekhnya. Dia kata, pada yang kata yang zahirnya benda harun ni, sifat harun ni tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Kita pergi kata lawan pula. Jadi kira hari lah mana? Hak 20 lawan sekali dengan dawel 40. Lepas capa dengan haruh pula 1. 41 campur dengan lawan pula jadi 42. Ha, dia kira gitu. Padahal Harut ni tak ada lawan kerana dia dua pihak. Dia boleh buat. Kalau dia buat, buat. Boleh pun buat. Kalau nak buat pun boleh. Nak tinggal pun boleh. Nak buat pun boleh. Lawan apa? Eh, aku nak makan pun boleh. Aku tak sayang makan pun boleh. Lawan dengan apa? Kalau makan, lawan dengan tak makan, tak apa. Kalau tak makan, lawan dengan makan tak apa ni. Boleh makan, boleh tak makan. Lawan dengan apa? Tak boleh lawan dengan apa? Tapi orang okay, kecek ya panggil lawan ni kecek-kecek gitu padahal bukan lawan sebenar dah. Bila kata Allah Subhanahu Wa Taala tak bersifat dengan harus buat. Allah Taala tak harus buat tentu akan membawa kepada tiada harus. Bila bawa kepada tiada harus apa jadinya? Wajib atau mustahil? Nah gitu. Wajib buat atau mustahil buat. Tapi tak apalah kecek lawan tu. Hidayah itu subian pun kecek lawan. Lawannya ha, tu. Situ Tok Guru pun pesan lah tu ha, yang terpaksa yang kata yang zahirnya benda harus itu tidak lawan baginya. Kerana dia dia boleh buat dua pihak. Dia lawan apa ha, tu. Boleh ha, tak apa tak apa ha, dia kata lawannya ha, kena mula nak itu dah ni. Mula nak lawan lah ni. Lawannya lawan harus pada hak Allah Ta'ala ni ialah tiada harus. Tak harus buat mungkin atau ataupun meninggal. Tak harus buat. Bila kata tak harus buat, ia terkeluar dua. Apa? Ia tiga semua. Wajib, mustahil, harus. Bila kata tak harus, terbenar. Wajib buat dan terbenar. Mustahil buat. Dia tu. Yang nombor tiga ya. Ini semua kalau wajib dia lawan mustahil. Tapi harus ni ya. Dia tak nak gu. Bahaya tak? Dia tak gu lawan. Kita nak kata Amir harus pergi lawan dengan wajib dan mustahil. Benda boleh jadi. Dua-dua pihak. Ha, cuba kira. Nak dah? Ha, fikir-fikir. Tiada harus. Cuba misal tiada harus. Macam mana? Seperti wajib. Yani wajib membuat mungkin. Masalah. Atau mustahil. Yani mustahil buat mungkin. Wajib tu yang buat mungkin. Tengok je tak pening kan? Bila wajib buat mungkin, berarti mustahil meninggal. Bila mustahil buat, berarti wajib meninggal. Meninggal. Ya dua tu ya. Habis tu yang tak nampak mana tu. Yang dilawai tu. Ha tak apa. Seperti wajib. Yang ni wajib membuat mungkin. Atau mustahil. Mustahil membuat. Mungkin tu. Ha tu. Apa hukum? Apa hukum Allah Ta'ala wajib buat mungkin? Mustahil. Apa hukum Allah Ta'ala mustahil buat mungkin? Mustahil. Ini haruf ni. Haruf dia. Kalau orang kata Allah Ta'ala wajib buat mungkin ni. Oi. Wajib kan? No. Wajib lagu mana? No. Tuhan ada di kodim. Berarti kalau Tuhan wajib buat mungkin, mungkin tu pun kena buat di azali, kena di kodim. Kodim kok mana bawa apa hari je. Hei, tak ada wajib eh. So, kalau kata, eh, mustahil Tuhan buat mungkin. Pening mung ni. Mustahil kalau Tuhan buat mustahil buat. Dia tak ada benda tu di mula lagi dah. Paling dia cokoh-cokoh ni nak tepuk. Ha, guys itu pula. Jadi, hei lako. Kalau wajib buat mungkin pun, hei. Kalau tak mustahil buat mungkin pun, hei. Harus buat mungkin? Ha? Ha? Harus buat tu? Ha? Ha, tu kira pula. Sebab dia menentu mana-mana sah. Tu mesti. Ha, kira. Ah, nak ikan dah. Ada. Ha, tengok Musa ni kata. Bila bakura tu urai, elok sikit lah. Tapi kitab tak bakura pun, bakura ni payah sikit. Ambil kitab daripada ulama, orang tak akhir ni sikit. Anak-anak murid pada SD, ayah dia sikit, tak pun ikhwan ke baik, apa dan lain-lain lagi. Hak tu urai ya, molek. Urai ya, dia mudah lah. Eh. Kita tak ada, kalau kita baca kitab dia tu, tak sulit. Hak ni kitab ni sulit lagi kerana apa? Kerana dia dulu pada demo ni. Jadi masalah setengah-setengah ni tak dari terhurai lagi. Tapi demo ni hurai siap dah buat anak-anak murid dia tu. Tu. Apa tu dah? Kitab tu bujilah lubuk tapoh lah. Yalah lah kau tu. Jadi hurai yang ikut rupa tu semua. Tu. Tu habis. Tapi tok guru kita tok pergi soalan pun tak ada karangan lah. Jadi tak mengarik. Tak ada mengarik dah. Dia tak wani mengarik. Tak wani dengan sebab takut tu. Takut. Jadi terkena. Terkena di atas pesene. Pesene tu. Tu. Kena. Dan nak kali-kali dia mengajar tak tahu. Dia kata. Dia mengajar je baca kitab ayat ni. Kata. Dia baca ayat kitab ayat dia. Kalau dia baca kitab ayat dia sikit. Kata. Begitu. Kalau aku tak tulis gini ni dia kata. Ya ayat dia di kampung-kampung baca kitab asal Eriko. Baca kitab apa? Dia baca kitab wasail ilmu kalam tu. Dia baca wasail. Uslub ayat dia sikit ni orang petani. Ya lurah dia tu lurah. Dia tulis mengikut lurah bahasa petani lalu. Dia tak buat jadi bahasa dah. Maka jadi jadi dengar tu jadi patut bunyi salah kata ni. Kalau aku tak tulis gini ni. Tulis boleh dia kata. Kalau aku tak tulis gini lah. Dia suka tengok kain ni. Sain dia kawan dia tu. Kode semua. Kode semua. Pada lagi suka. Pada tengok tulis set ya dia tu. Pada pun yang dia ngiling gitu. Pada kata aku ni teruk dah. Pada kata. Aku ni lurah aku ni tani pekat dah. Teruk kode lagi. Teruk kode lagi. Tapi akhirnya jadi manfaat banyak ilmu dia. Oh masya-Allah. Datuk tu sorang. Jadi sikit tu. Satu, jadi huraya. Seolah kata kitab orang kedian tu untuk menyatakan. Sebab kitab ni itulah demo dia buat. Jadi kitab baru-baru ni nak menyatakan hak turah tu. Kalau pihak ni jadi orang panggil nak memudahkan hak turah-turah tu. Maka kitab baru-baru ni, kitab orang kedian tu ialah tu. Nak teraihkan hak dulu. Kalau kita payah nak pihak istilah hak dulu, kembali tengok kitab demo tu. InsyaAllah nak baca juga. Takribul ikhwan nanti. Tapi rasa semua juga lah. Usul dah. Hak lain dulu lah. Dah lepas dah raya kita dorong kita lain tu usul nanti ni sikit ke aku buat pula duduk sama usul semata dah kita lain nanti insyaAllah irsyad apa? Irsyad dunjawiyin kita ayah dia juga tu waktu kupas saya tentang keadaan sekarang ni tentang kaum muda-kaum muda tu alasan mereka apa hujah kita. Lepas tu hadis bertaik dengan akidah, hadis jariah, apa nak jawab, masya Allah. Lagi tak tu, ayo dia sikit, jomel. Makhluk apa, anak-anak kita buat. Walau juga dah. Okay. Isya dia jawab. Nanti insya Allah kita macam. Duk jadi pilih tu nak baca irsyad ke baca apa kitab, apa nama menolak pahaman syiah tu. Duk kira. Kita Arab tapi kita Alam. Soalan datang soalan jawab soalan jawab soalan jawab apa hukum mereka yang etikot gini apa hukum mereka yang mencaci Siti Aisyah apa hukum dia tu baik soalan jadi kumpulan ulama pelajar-pelajar dari Tarim dari Hadramaut di bawah pimpinan guru-guru di Hadramaut tu lepas tu jadi salah kecil lah masa nak baca kitab tu dia pilih tu nak baca kitab Rak Wahbi ke Rak Syiah jadi gitu. Jadi dua tu. Ha, tapi ala kulihan semua tu terbina di atas kejapnya akidah kita dulu ni. Ha, tu ya. Tak nak Syiah Rawabi pun kalau kita kena kemah dulu. Kalau kita kena kemah kejap malah dulu. Ha, habis itu. Ha. Ayah kata, wajib atau mustahil, maka iaitu iaitu tiada harus saat ni tu mustahil. Ha, tu tengok. Tiada harus tu mustahil. Bila sebut tiada harus, ia terbenar dua, wajib buat atau mustahil buat. Maka tiada harus tu mustahil, bermaknanya wajib buat pun mustahil. Mustahil buat pun mustahil. Hei tak? Kerana bila sebut kata tiada harus, ia dua, wajib buat, mustahil buat. Bila tiada harus tu mustahil dah, wajib buat pun mustahil. Mustahil buat pun mustahil. Banyak mustahil lah. Ah, sebab puan nanti lagi. Iaitu mustahil tiada harus, iaitu mustahil sebenarnya, iaitu ni rujuk kepada tiada harus. Lepas tu mustahil takki pula. Iaitu tiada harus tu mustahil tiada harus itu. Waktu lah. Mustahil tiada harus tu. Maknanya iaitu tu rujuk kepada tiada harus dah. Habis. Hanya harus selama-lamanya. Hanya harus selama-lamanya. Ha ni. Harus selama tu lebih betul selama. Yakni sama ada sebelum membuat mungkin, sama ada sebelum membuat mungkin atau sudah membuatkan dia, atau sudah membuatkan dia. Harus selama-lama. Jadi harus selama-lama. Tuhan tu masih harus buat. Bukan kata Allah Ta'ala belum pada buat Zaid tu, dia harus nak buat atau dia nak meninggal pun boleh. Tiba-tiba bila dia buat dah, tak jadi harus lah, jadi wajib dia buat pula. Tilik pada diri buat tu, tilik pada diri buat sendiri tu, jadi wajib buat pula. Okay, lepas pada buat dah, ay tak, dia harus itu. Cuma dia buat dah mengikut apa yang ditentukan oleh iradat. Tu ya. Hei tu dah. Ni Kyo Rizati ni, bukan Kyo Aridi ni. Kyo Aridi. Ha, habis. Ha, tulis sikit betul mustahil tu. Kita tak nampak ilat mustahil lagi. Tak nampak dalil lagi boleh kata mustahil tu. Tulis betul mustahil. Kerana, kerana jikalau wajib buat mungkin ini, kerana jikalau wajib buat mungkin ini, nacaya jadi qadim mungkin. Nacaya jadi qadim mungkin. Kerana Allah itu, kerana Allah itu qadim. Kerana Allah itu qadim. Hai tu dah. Tuhan ada sedia kala. Kalau Tuhan wajib buat, berarti dia kena buat sedia kala. Bila wajib buat sedia kala, jadi pahanya mungkin itu pun jadi qadim pula. Kerana ada pada sedia mengikut ada Allah Ta'ala. Ha, jadi mustahil di situ. Mustahil jadi qadim. Alam jadi qadim ni. Ha, betul tu masalah mustahil. Ilat mustahil masalah wajib buat situ. Hubung lagi sikit. Dan jikalau Allah mustahil buat, dan jikalau Allah mustahil buat mungkin, tentulah, tentulah mungkin ini tidak ada dimula lagi. Tidak ada dimula lagi. Maka mustahil. Maka mustahil. Kerana mungkin sudah dapat dan ada. Kerana mungkin sudah didapat dan ada. Maka mustahil. Kerana mungkin sudah didapat dan ada. Ya mungkin duk ada dah. Belawai lah kata mustahil buat. Mustahil buat kerana duk ada dah. Dah. Ha, tu dia. Ha, dah. Banyak alat dah. InsyaAllah. Klik ngajar, klik ngajar. InsyaAllah. Baku-baku boleh. Dah. Ah, orang-orang apa-apa. bapu kuat bapu. Ni bapu kuat dah. Kuat dah bapu dah. Kuat kena pelik. Kena pelik so lepas dah mengaji molek kemah kumpung pun kena pelik orang. Ni bapu ni kuat ni. Buka stasing radio bapu so lagi. Stasing radio hot ni. Jadi biar jaya jaya hot ni saja, mi hot ni. Anda. Lawe lawe biar ada. Dia pilih. Tapi kau ni ngan duk baca sendiri tak kena ambil orang lain kita ya. Ha, dia kan jahat. Gila tu. Kanja buat fikir cara untuk nasebarkan agama. Sekarang ni fitnah akidah ni lebih berat dan lebih besar daripada fitnah tak baca kunut, tak tahu muka lagi. Dan fitnah akidah lebih besar, lebih bahaya lagi. Ha, tolong. tu habis itu. Hanya harus selama-lama. Habis eh. Ketahui olehmu. Ha, ni habis dah sifat harus tu sebenarnya. Sebenarnya mudah. Kan nak etikot tapi. Ketahui olehmu. Hei sekalian mukallaf. Sifat yang 20 itu. Bermula sifat yang 20 itu. Hak kita mengaji amik daripada kidam sampai kaunuhu mutakalliman tu. Terbagi atas empat bahagai. Terbagi ke atas empat bahagai. Tubik kepada empat bahagai. Ada empat bahagai semua. Ha, kena beza ni. Kita ngaji duduk ngaji azhar dah. Tak reti panah beza. Nafsiyah, maknawiyah, salbiyah, ma'ani. Tak reti. Teruk. Teruk. Kena beza sekolah-kolah. Lebih lagi duduk kuliah usuludin tu. Ha, tu. Kena beza lah. Nabi Bezal. Ha, tu pertamanya sifat nafsiyah dia kata. Ha, kadang-kadang boleh sebut tapi hurai tu tak boleh pula. Oh, ya dapat nafsiyah. Tu bila satu-satu-satu tu boleh tapi hurai pula tu. Pertama sifat nafsiyah tu. Sifat nafsiyah namanya. Tak boleh nyo tak rojak pun tak apa. Pertama sifat nafsiyah namanya. Ha, tu. Pertama sifat nafsiyah. Ha, orang panggil, orang panggil. Dikatakan namanya ni kata tu. Ha. Sifat nafsiyah dikatakan. Dan iaitu sifat nafsiyah tu wujud jua, sifat wujud saja. Jadi satu jua iaitu wujud. Ha, sifat nafsiyah tu satu jua iaitu wujud. Ha. Musanna akan bagi satu-satu. Ni dia bagi dulu, bagi dulu tak hurai lagi apa nafsiyah nanti. Apa ma'ani nanti. Tapi terbagi dulu. Oi, takrif lalu tu dah. Oh, takrif lalu tu dah. Dan takrif sifat nafsiyah itu gini. Takrif dia dalam bahasa Arabnya sifat nafsiyah al-halus thabitatu lizzati madamatizzatu ghayra mu'allalatin bi'illatin. Al-halu as-sabitatu. As-sabitah sifat bagi al-halu. Lizzati takluk pada as-sabitatu. Madamatizzatu tu dikatakan madamahok apa nama tamah, bukan nakisah, bukan rofok isin asak khobas beramah tu amlaikana tu dah. Hok tu sarorakana madamah tu rofok isin asak khobas madamazaidun kau iman. Assalam. Hak tu tu rofok isi nasab khobar. Tapi ni bukan gitu. Hak ni orang panggil semata-mata madama tamah. Gitu ya. Tapi ala kulihar walaupunnya tamah pun ma tu dikatakan ma masdariyah, zorfiyah. Tu lah. Tu. Tak apa. Maka dia kata takluk mana madamatizah tu. Takluk pada sabitah tu. Adapun ghoiro mu'allalatin bi'illatin. Ghoiro tu nampak dia nasab. Tapi nasab bukan khobar madama. Nasab atau yang lain di hal. Han bagi lafaz al-halu. Ya rok molek. Ya silap ya rok sikit silap. Bila kita buat khobar bagi madama akan mafhum lain pula. Mafhum lain pula. Kenapa? Kalau pemakmum lah. Kalau kita kata khabar bagi madama. Jadi paho pehnya zat itu diilat. Padahal zat itu tidak diilat. Yang diilatkan dengan satu ilat atau tidak diilat dengan satu ilat itu han itu. Han tu. Han nafsiyah. Nah, ha tengok kali lagi. Satu peningat ni, tak apalah harap tu. Al-halus thabitatu lizzati madamati zatu ghayra mu'allalatin bi'illatin. Apa arti dia? Artinya, arti al-halus thabitatu tu lah. Artinya, sifat nafsiyah tu ialah han. Han ni apa han? Bukan kelakuan, bukan keadaan, namun bukan kamu apa han. Oh, kelakuan. Ha, kelakuan yang bukan kelakuan. Bukan han, bukan keadaan. Bukan kelakuan. Han ni istilah ulama usuluddin. Han tu bukan han sempurna dengan ilmu nahwu. Han ilmu nahwu tak apalah. Han keadaannya, ha, tak apalah keadaan. Tu. Kaifa halu? Apa kelakuan? Apa keadaan? Hak tu tak apalah dia tanya han, tapi han ni bukan han tu. Han ni makna apa? Tulis sikit betul han. Nama jadi. Maksud dengan han di sini ialah satu perkara yang bukan wujudi. Satu perkara yang bukan wujudi. Dan darjatnya lebih tinggi sedikit daripada amrun i'tibari. Ini dibinakan atas pendapat. Ini dibinakan atas pendapat yang mengatakan semua perkara itu ada empat. Habis itu. Pendapat dia, pendapat Maturidiyah lah tu. Pendapat Maturidiyah lah tu. Al-Asyya' Arba'ah. Dia tu buat Maturidiyah. Adapun di sisi Asyairah Abu Hasan Al-Syari, tiga je. Al-Asyya. Semua perkara ni tak keluar daripada tiga atau empat. Kita bina tak apa, pendapat kata empat ni. Semua perkara yang kita duduk, yang ada ni. Satunya wujudi. Benda masuk ada, benda hok ada. Boleh tengok, boleh mendapat dengan salah satu yang pecah indera. Hok tu benda wujudi. Ada hitam mani. Hitam mani. Bukan hitam mani. Hitam mani kulit tu dah. Hitam sifat bagi gagak masalah. Mani sifat bagi gagak. Tapi hitam mani ni hok ada hitam je. Ada. Kita tapi kita sedar tengok tapi kita berkata si hitam mani. Kita boleh rasa apa ada mani tu. Asia ada empat. Satunya wujudi. Yang kedua amrul i'tibari. Benda mewujud, benda amrul i'tibar. Pecah, patah masalah. Itu benda tu perkara juga tapi perkara yang sungguh ya, bukan ada. Dan yang ketiga, benda ma'dum. Benda yang tak ada. Syai'ul ma'dum, benda yang tak ada. Ketiga. Hak tu di sisi Abu Hasan Asy'ari. Adapun Abu Mas'ud Al-Maturidi, dia kata ada satu benda lagi ni. Apa ni? Antara wujudi dan amrul i'tibari ni ada satu benda lagi dinamakan halun. Satu perkara yang tak sampai kepada tahap wujudi, bukan benda ada sehingga kita didapat dengan salah satu dari panca indera yang lima. Bukan ada siapa ke boleh tengok, boleh rasa, boleh kecak, boleh dengar, ada. Tapi dalam hal tu, bukan turun sungguh supaya kepek bulat tu dah. Bukan turun sampai kepada amrul i'tibari, ia tinggi sikit. Ia pening ni. Lepas tu benda ni keluar dua, ada hal nafsiah, hal maknawiah. Ruhan tu terbagi dua. Nanti kita bahas hanafsiyah dulu. Hanafsiyah dulu. Ha tu. Nah, ada perkara tu je tak sampai ke tahap wujudi dan i'tibari. Ha, nampak dah, nampak tu dah. Mati. Kemungkinan bahaya ni dia kena beli dah. Jauh tu. Apa ya? Kena buat. Boleh tengok dia. Boleh tengok hati. Dah kena tengok gitu. Dah nyanyi lah kan. Boleh lagi akhawat pula. Bila buka biasa ni ya. Akhawat dia. Ketina dia. Lepas cedek-cedek tu. Lepas tu ada video tu lah. Untuk tu untuk nak pergi nampak lain. Dah. InsyaAllah. Demi kemudahan, jadi tak kena duk itu. Ayo. Slow, insyaallah, Doakan, doa. Tolong doakan. Satu benda yang buat sahar ni bukan niat apa. Satu posat saya ni untuk nak meringankan azhar ya sebenarnya. Meringan azhar. Jadi bebanan atas azhar tu tak jadi berat sangat. Kalau azhar sendiri tak dia tak deh nak cara kita. Anak murid dia tu pelajar azhar tu beribu-ribu. Tapi dalam hati dia nak kawal kita tak habis. Dia nak jaga kita tak habis. Bila kita balik, kita tak boleh ilmu. Orang tinggi ke azhar tu, kan? Azhar pun ngaji pun tak ada lupa. Orang tak kata kita. Azhar back to that. You can naik ke azhar. Bukan naik kepada kita, naik ke azhar. Padahal kita orang malah. Sebab kita pergi duduk ponok tu lah. Duduk ponok tu. Apa-apa kalau tak boleh baca kitab malam semuanya. Tok guru jak dok eh. Ponok pun. Tok jak dok tok guru. Tok guru cara kedak lah, tok guru lah. Jadi naik atas tok guru, kira. Berapa dah anak dia bulah. Buah. Tak ada dia ponok lagu tu, beku taning mana wala-wala. Dia hek mutu masuk ponok. Nak apa mutu, ada 500 mik lagi tu, ha, apa mutu dah. Tolok-tolok masuk dari ponok, saya tok guru dengar. Ini bulah. Anak dia sebenarnya. Maka buat hal ni untuk meringankan itu. Maknanya nak ringankan bebannya tu. Jadi bila kita tolong piko dah satu orang. Bila Zaha sudah duk piko satu orang, berarti tolong ringankan Zaha tu satu orang. Mana gitu. Tolongkan meringankan Zaha tu satu orang. Walaupun sikit lagi ni semua kepada hok baki lagi tu, tapi tak apa dah. Ada dah tak apa, tapi ada juga. Ha, tu niat tu ya nak ringankan, ringankan. Jangan letih sedia. Jadi klik-klik mari. Bila kita klik boleh baca kitab dan mau nak. Oh jadi azhar dah. Jom ngajar boleh juga. Jadi azhar dah. Boleh baca kitab dah balik dah. Jadi naik ke azhar jugalah. Naik ke azhar. Itu niat tu. Untuk menolong. Menolong. menurut atas sebarang tu. Maka pun kita, tugas pun kita semua lah, kena bantu-membantulah tu. Bukan tak atas diri seorang ni, bukan atas saya ni. Saya kira kata ni tempat kita semua sini. Tempat kita semua. Bukan pihak anak saja dah. Jadi kita boleh ngaji. Boleh datang mari. Lepas tu tak lama bila sepenuh nampak siap pula kita akan mulai buat hubungan dengan Syekh lah. Ada seorang ke Syekh Al-Azhar tu seorang untuk nak bantu mengajar kita sini. Nak tolong jadi penasihat kita juga. Okay. Tapi itu setelah bersiap semua dulu. Ni apa nama tahu kalau Syekh Al-Azhar ni. Ni tak apa dalam Syekh Mari pun tak ada sejuk, tak panas sangat. Tak ada masalah. Tak ada perangai sangat. Dah. Doa-doa insyaAllah supaya sejak itu terus Tuhan akan bantu kita kalau kita buat semata-mata untuk dia. InsyaAllah saya yakin gitu. Tu dia. Lagi-lagi sikit. Banyak lagi lah. Lepas tu dia kata ada empat semua. Lepas tu kalau kita tengok apa Han ni. Han ni apa? Hak dobit ni, dobit saya, we dobit ni, dobit tu ui juga lah. Tu ui soleh juga, ui sebut gitu. Han itu, ha, tulis situ. Ah, tulis situ. Maksud dengan Han itu, ha. Ngajuk. Wahim ngajuk juga tu guru ni. Ha, kalau you poso-poso ni, kalau you baca sikit je. Jadi. Poso-poso. Jadi, poso-poso. Poso. Jadi tekan-tekan dia. Jadi apa yang Tok Guru ni bila sentiasa tekan kita, benda yang dia tekan tu jadi termasuk dalam hati. Ingat bagi elok kata. Ingat bagi elok dia lah tu. Ingat bagi elok. Ingat bagi elok. Apa? Kesannya. Jadi dengar dari telinga tu. Siapa benda tu. Maka siapa sining pun, jadi kita ingat kan? Maksud dengan Han sining, dia tekan semua. Kalau Han ni bukan Han dengan makna Han nahu tu. Bukan Han ilmu nahu. Bukan Han dalam apa, keadaan, kelakuan apa. Han ni benda. Benda yang ada di antara wujud dan alam beriktibari. Satu perkara yang ada di antara dua benda tu. Ingat dah. Habis. Maksud dengan Han di sini ialah satu perkara yang bukan wujudi dan darajat dia lebih tinggi sedikit daripada abad tibari. Nanti noh hurai. Nanti hurai. Rupa lagu mana duk tinggi sikit dan noh tu. Ha, tengok dulu. Han yang wajib. Dia kata Han yang wajib. Yang ha, tu ini terjemah. As-sabitah dengan mana yang wajib. Berarti boleh kata juga al-halu an-wajibatu. Sengok ibarat ulama dalam kitab Syarqawi ada sebut al-halu al-wajibah. Ada sengah kitab al-halu as-sabitah. Ini boleh kata gimari. Dari arti ketakrihan ni boleh kita ganti. Sebab tu dia kata Han yang wajib, yang mesti dan sabit bagi zat, zat Allah Ta'ala lah. Ni kalau bukan zat Tuhan pun, zat makhluk pun sama je. Apabila ada wujud tu sabit Han nafsiyah tu. Dia kata Han yang wajib bagi zat. Selama ada zat itu, selama mana ada zat itu, Han pun sabit di zat tu. Kalau zat tu ada, Han tu duduk sabitlah situ. Kalau zat tu tak ada, Han tu pun tak ada. Kalau zat tu ada, Han pun duduk situlah. Kalau zat tak ada, Han peraklah. Perak dulu. Itu dah. Mati mal dan mati zat selama Allah. Sebab itulah sini ayat dia kata Han nafsiyah dia panggil apa? Sifat Han dia panggil sifat yang bahasa tunggu diri. Sifat yang tunggu diri zat. Apa? Menunggu diri. Bahaya tak menunggu diri. Kita tunggu diri. Bukan tunggu duduk berdiri gitu. Tunggu diri maknanya tunggu diri zat. Selama mana zat ada, sifat itu pun duduk tunggu situ. Tunggu sekali dengan zat. Ia tak akan pergi kalau zat masih ada. Zat masih ada, sifat tu akan ada dan sabit. Tapi dia nak kata akan ada tu tak ada sangat. Bukan-bukan tak ada. Akan sabit di situ. Nak tanya. Ni kalian ni. Pen ni masalah. sifat biru ada tak di dia? Eh? Ada tak sifat biru? Tak berani nak sebut. Sebab apa? Tak, jangan takut salah, tak salah pun. Dalam majlis ilmu ni salah pun betul. Maksudnya kalau jawab salah pun, ha tak apa dah, betul dah. Betul dah. Betul bukan betul pada wakil dah jadi tak dikirakan salah. Kerana dalam majlis ilmu ni kalau sebut setengah benda ni jadi setengah-setengah perkara yang khusus pada majlis ilmu ya. Tepat-tepat ni boleh sebut benda tu. Kadang-kadang bila sebut luar daripada majlis ilmu dibilang jahat adab. Tapi bila sebut dalam majlis ilmu tak apa. Ha, adanya ke? Ha. Ha, ada tak? Kalau jawab sikit. Ni. Eh. Tak warni pula. Tak warni. Ha, ni putih dah tak putih. Putih dah tak? Takut dia tak jelas ke ni nampak. Ha ni. Putih ada tak putih? Eh? Jangan, jangan. Ada, ada, ada. Jangan tekan ya. Tapi kali depan tak ada dah. Sini. Ha, kali depan ni ngai. Tanya orang lain. Ha, ada. Ha, Fik, ada Fik, ada Fik? Ada. Tahu di mana kau tak ada? Nampak. Ha, tu. Nampak tu ada. Nampak tu ada. Tak ada. Benda. Tapi ada putih ni, dia tak tunggukan diri ticu ketah ni. Dia tak tunggu. Putih kata, aku nak duduk dengan mu ni selama mana kalau tidak kedatangan sifat lain. Sekiranya kita ambil dawak pasalan, dan cat lain, cat kuning mari comot. Putih tu ada lagi? Tak ada. Berartinya tak setia. Sifat yang tidak kasih setia. Tidak kasih sejati dan tak patuh sedia kepada zat. Itu. Putih. Begitu juga pak persegi. Pak persegi ni sifat juga bagi ketah ni. Tapi tanya kata sifat persegi ni adakah sifat yang setia? Dia tak tunggu juga. Pak segi kata, aku ni akan duduk sabit di mu ni selama tak dikeratkan jadi bulat. Bila kerat-kerat-kerat-kerat patuh jadi bulat, adakah pak segi tak ada lagi? Ada lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Ganti dengan sifat lain pula. Semua sifat yang sebut tadi tak patuh setia kepada zat. Sifat tadi tak sekati sejati. Lain daripada wujud. Wujud kata, hey mandin, hey tisu, mung jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Selama mana zat mung duduk sini, Aku akan duduk denganmu. Tak pergi ke mana-mana. Maka walaupun pak segi, walaupun bulat, walaupun biru, walaupun kuning pun, wujud tetap situlah. Selama mana ketah ni tak dibakar oleh api. Terbakar oleh api hilal tu, tak ada lah wujud. Maka wujud ni orang panggil madamatizat. Tapi nak tanya dulu, wujud tu benda apa? Ha, tu kira situ. Pak persegi ni tak pola amru aktibari. Putih tak pola wujudi. Putih tu benda ada. Pak persegi tu benda kira-kira amru aktibari. Tapi ada tu benda apa? Ada tu maksudnya benda apa? Ha, tu jadi khilaf tu. Mereka yang mengisbatkan benda lain lagi, dia kata ada satu benda lagi antara ada dan sungguh tu. Iaitu han, dia kata. Maka wujud-wujud ni ialah satu han. Satu perkara, satu sifat yang tak sampai ke tahap ada serupa dengan putih. Dan tidak sampai kepada tahap sungguh. Ia tinggi sikit pada empat segi tu. Empat persegi tu sifat yang amrat etibari. Tapi han ni ia tinggi sikit pada tu. Tapi tak sampai ke tahap boleh didapat dengan pencadaran serupa dengan putih tu. Duk celah-celah tu. Wujud tu duk antara tu. Ha, maka wujud tu dinamakan had nafsiyah. Apa had nafsiyah? Satu had yang wajib bagi zat. Selama ada zat itu, had tu ada situ, tetap situ dan sabit di situ selama mana ada zat itu, dia kata. Ada? situ. So fikirlah tu, wujud ainul maujud ke ghairul maujud. Ini berlaku di atas kata wujud ghairul maujud. Sebab tu dia yakin kepada han tu. Adapun kalau wujud ainul maujud, kena ke diri benda tu dah. Ha, dia kira semula lah. Ha, maka dia kata, pada han tiada dikeranakan dengan suatu kerana apa pula. Ha, ini termula kita ajak ni. Ghaira mu'allalatin bi'illatin. Tidak dikerana dengan suatu kerana. Apa sini? Apa tidak dikerana dengan suatu kerana? Padahal, ini padahal ni orang panggil han pada han saat ni tu. Han yang sabit pada zat itu tu. Padahal, dia tu, han saat ni tu, hok kata duk sabit di zat tu, tiada dikeranakan. Kerti tiada dikerana. Tak hok pening masa tiada dikerana. Tiada dikeranakan. Tiada diilatkan, tiada dipuncokan dengan satu punco. Ha tu. Jadi tiada dipunco. Tiada diberpunco dengan satu punco pun. Tak sama dengan han maknawiyah. Han maknawiyah kaunuhu qadiran dulu. Ya han juga. Yang sabit di zat juga untuk menamat antara sifat dan zat tu. Kaunuhu qadiran. Satu perkara, satu han yang mentamatkan sifat kudrat di zat. Betul tak? Dulu kita ngaji. Maka kau nuhuka diran Tuhan. Tapi had itu dipunca dengan satu punca. Iaitulah dipuncakan dengan sebab ada kudrat. Bila sebab ada kudrat, punca ada kudratnya, ada had itu. Itu orang panggil diilat dengan satu ilat. Dikeranakan dengan satu kerana. Tapi ni dok, dia tak ada kih apa, tak ada berkait dengan apa, tak ada berkih, tak ada dikih, tak ada dipunca, tak berpunca dari apa-apa. Semata-mata ada zat, sabitlah dia. Ada zat, ada dia. Ada zat, ada dia. Tak serupa dengan kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan, bila ada zat, tak ada dia lagi, ya kena ada kudrat, barulah ada dia. Hati-hati lagi. Kau pergi. Kenapa tak? InsyaAllah rasanya nampak lah tu. Sikit-sikit apalah. Sikit-sikit. Selit, susah. Haa tu. Hanti ada di kerana. Tulis tak apa tulis. Tulis mas bertepat di kerana tu. Di kerana. Di kerana tu tulis. Dengan tulis tu kita akan fikir. Atas kita tulis pula. InsyaAllah mudah-mudahan hair-hair. Bila esok ke lusa ke. Tahu depan ke. Lepas pada balik rumah ke masalah. Ha, tengok. Tulis betul di kerana. Tulis di kerana tu. Tulis kata. Yakni. Nak mengertikan dia. Nak mengertikan dia. Bukan kerana apa-apa. Bukan kerana apa-apa. Hanya apabila dipandang zat. Apabila dipandang zat. Nascaya faham wujud. Faham wujud di situ. Nascaya faham wujud di situ. Boleh faham kata ada. Bila nampak zat, faham kata ada. Apa zat ada? Oh, ada. Ada tu apa? Ada-ada tu apa? Satu perkara, satu sifat yang tak sampai ke tahap ada. Macam dengan putih. Dan tak turun sampai ke martabat amr iktibari supaya dengan bulat kepek tu tak. Tapi celah-celah tu. Ni kira tu amal tu jadi pening lah ni. Tak apalah. Jadi antara tu. Maka han ini akan sabit di zat selama zat itu tetap dan ada itu. Kalau zat ada, han itu ada situ. Han ini tidak dipunca dengan satu punca. Hasil han ini dengan semata-mata ada zatnya. Bukan dengan sebab punca apa-apa. Tak. Bukan kerana apa-apa ada. Tak. Hanya semata-mata bila kita pandang kepada zat, faham wujud. Oh, ada. Boleh? Pahal kata wujud. Nampak tak rupa dia? Rasa nampak tak nampak dah. Ha, tak apa lah tu. Ha, sekadar tu lah hak boleh. Hak boleh beri. Ha, tu. Kalau lebih lagi tu kak, jadi takut hak kita. Lagi. Ada lah. Rasa pada dulu situ. Ha, lagi. Dan kedua, ingatlah hak nafsiah. Hak nafsiah. Bukan dipaham dengan hak. Jadi han tu, jadi wujud tu han. Eh dah. Wujud tu benda apa? Wujud. Maknanya bukan jadi antara maujud dan antara maujud dengan amrul iktibar. Dia halah, bukan wujud aini. Ya. Bukan wujud aini, apa wujud aini? Banyak macam mana? Kali lagi. Maknanya dia halah. Ah ya. Dia tu han. Jadi bilang betul wujud dulu. Wujud ni benda apa? Benda apa? Kalau kita kata salbiyah, amru i'tibari, kidam baqa' semua tu faham je. Kalau ma'ani benda ada wujudi. Ma'ani tu sifat yang masa ada. Adapun amru apa salbiyah maksud amru i'tibari. Tapi hal ni apa? Amru i'tibari ke wujudi? Wujud ni apa? Amru i'tibari ke wujudi? Tak, bukan amru i'tibari dan bukan wujudi. Han. Tapi han tu dinamakan han nafsiyah dengan sebab apa? Sebab han ini tidak dipunca dan tidak dikerana dengan satu kerana pun. Semata-mata dipandang kepada zat, faham kata wujud. Jadi wujud tu sifat lah. Maknanya ni, di sini, masalah ni. Wujud tu kena guna sifat. Tapi sifat wujud tu benda apa? Amru i'tibari ke wujudi? Ada jadi han namanya. Dikatakan han nafsiyah. Hak nafsiyah. Orang panggil sifat nafsiyah. Wujud tu sifat nafsiyah. Apabila wujud tu dikatakan han, berarti han tu hak nafsiyah orang panggil. Boleh. Eh, gambar tak tu nampak tak? Jadi kira tu, nampak lagi hak betul ke tak dengan soalan tu. Jadi jelas lagi hak fikir tu. Boleh ya? Nampak, nampak tak? Muka ke hak nampak? Perda. Senyum dekat senyum. Ha tu. Tak apa. Ha tu habis. Yang rasa tekeng ngaji Usuluddin ni jadi biasa relax gitu. Jangan dok jadi tertekan dengan dia. Kalau kita tekan, kau tekan jiwa kita, tekan otak kita, kau pening. Kau tak faham. Oi. Buat perhatik. Setengah-setengah keadaan air jadi perhatik. Rahat tak perhatik pun hang, gitu. Gitu dia dah gitu je. Tak apa dah. Itu tak apa dah. Dia ada. Ngaji dia. Saya masuk ngaji kalau kalau tempat hot tak perhatik tu masuk ngaji kita tak akan fikir dalam majlis ngaji tu kadang-kadang. Kalau fikir dah seminit dua minit. Tok guru hurai hot lain dah. Kita dah fikir hot tu. Rugi hot lain. Kita akan buat apa buat panggil garis kan sini tu tak payah lagi, nanti lepas pada ngaji lagi nak payah nak fikir pula ataupun esok nak fikir. Ha tu kalau tempat tu penting sangat kena tulis ni matlab ni matlab kita nanti masuk boleh cari semua mudah. Yang nak fikir tu apa ni orang baca kita sampai muka ni dah han tu han in latin ke apa tu. Fikir hak lain dulu. Hak ni kita nanti fikir. Kalau kita tak faham lagi, InsyaAllah datang tu campurkan tu hal tu. Masa tu bila kita mujahadah, sampai ke Allah Ta'ala nampak. Kalau mujahadah kita bersungguh kata saya campur. Ni mari tidur misalnya. Tak apalah, lebih baik dah dah tidur tu dah. Tapi bila nampak tidur tu, jadi mujahadah kurang sikit. Campurkan tu jadi jarang lah sikit. Syurga lagi dah nak kelas tinggi. Kena mujahadah, kena amalan banyak. Lepas tu nak faham, ya kena fikir, kena itu banyak. Ya dah, kena usaha dia. Lepas tu yang anggap seteru dengan ilmu yang kita mengaji. Kalau ilmu yang kita mengaji, mari ngaji gitu. Tapi hati dia jadi berlawan dah, seteru dengan dia dah. Tak akan boleh sampai ke bila-bila. aku ni Allah. Mari ngaji gitu, ingat bila lepas pada doa ya. Tapi dengan ilmu usul din ni jadi nak kata beci pun gitu, takut jadi murtad. Tu misal. Lalu tu tak berani nak kata beci. Tak kena lah, tak kena pun meh tu juga dah. Ha tu kena. Ini usul din ni sedap, sedap usul ni. Tak payah aku pun sedap. Tak payah pun sedap. Betul dah. Beno. Asyairah tak isbatkan hal. Amrul Etibari. Amrul Etibari. Jadi kau dulu. Asyairah tak panggil Amrul Etibari sini. Masya Allah. Jadi si Asyairah wujud tu kena ke diri mawujud dah. Kena ke diri benda. Apa wujud-wujud tu diri ya dah. Diri benda. Tapi bila sifat atas jalan tasamuh ya. Apa yang bermudah-mudah gitu je. Bila tersifat juga. Itu je. Hak Asyairah isbat hak. Hak jadi han di sisi di etibarinya. Jadi etibari di sisi Asyairahnya itu masuk Allah Ma'nawiyah. Sifat Ma'nawiyah di sisi Abu Mas'ud Al-Maturidi diisbatkan sebagai hal. Tapi Asyairah kata bukan hal, itu hanya etibariyah saja. Nanti kita sapa situ. Habis ya. Dan kedua, sifat salbiyah dia kata salbi salmun. Itu salbi. Namanya dikatakan kedua sifat salbiyah, sifat salbi. Dan iaitu sifat salbiyah tu lima sifat, ingat molek, lima sifat. Mana lima sifat tu? Badan lah. Kidamun. Tu batin-batin baca mudah. Kidam. Bakok dan bakok. Kidam sedia dan bakok kekal. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Bersalahan Tuhan akan segala benda yang baru. Dan qiyamuhu binafsihi. Ada Allah Ta'ala dengan cara dirinya. Dan wahdaniyah. Satu asa Tuhan. Lima sifat tu dinamakan sifat salbiyah. Ingat dulu, lima sifat tu salbiyah. Apa salbiyah? Ha, jawab. Ha, ni. Dan takrif salbiyah itu, takrif sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah itu ialah kullu sifatin dallat ala nafyi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Nafyi di sini bermakna intifa. Nafyi ai intifa'i. Sore dalam kitab Syarqawi Al-Hudhudi, nafyi ai intifa. Tok guru mengajar sapa situ ya tening lah. Murad ulama, nafyu bukan makna menafi. Nafyu dalam bahasa Arab itu buwa. Nafyu dengan makna menafi. Dan nafyu dengan makna ternafi. Maka nafyu dalam maksud sifat salbiyah, nafyu dengan makna intifa, yakni ternafi. Menafi lain, ternafi lain. Tak serupa tu. Nafi saja lain tu. Nafi. Oh tu. Nafi yang menafi dan ternafi. Tak serupa tu. Tu dah. Maka dalam kitab Faridah kata sifat salbiyah ialah sifat yang menafi barang yang tak layak. Itu pada ayat kata tak tepat terjemahan. Kerana akan membawa kepada pahaman pula yang tak betul. Ternafi menafi. Yalah. Sebab tu bila kita ingat Syekh Qawi Al-Hudi betul ni. Nafyi ai intifa. Syekh Abdullah Syekh Qawi akan jaga. Nafyu ai intifa. Tiap-tiap kali sebut nafyu ai intifa, ai intifa, ai intifa. Maknanya ternafi. Gerti ternafi lah. Ternafi tu bahaya tak? Ternafi dan menafi tak suka tu. Seorang tu dia dia berkahwin, dia nikah dengan seorang perempuan, nikah dengan seorang lelaki. Oh, seorang lelaki lah. Jadi berkahwin, seorang perempuan tu dia nikah. Tiba-tiba bila nikah, dia tu tak say kepada anak. Tak nak kepada anak. Tiap-tiap kali bersetubuh, tiap-tiap kali dukun, tiap-tiap kali jimak, dia akan makan ubat untuk nak. Untuk apa? Menahankan anak tu. Tahir anak. So, situ menahan juga. Ataupun dia duk menahan tak tiba-tiba? Ah. Ada juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mano tak tahulah kejap makan ubat salah, silap-silap makan ubat. Tak ubat parah je boleh ni. Ha, pergi jemput ubat salah makan ubat parah. Akhirnya ha jadi perut besar juga. Bila perut besar buting. Eh tak mau kepada anak. Lalu tu makan ubat pula untuk nak buangkan pula. Alhamdulillah mizan hari tu kalau kira pada jumhur dah. Walaupun belum tiup roh sekalipun. Tu. Kilah pula lah tu waktu lah dia tengok dah dah. Qodayalah. Qodayah. Tapi dia menahan. Bila dia buat anak tu baik tu dinama apa? Dia sudah menafikan anak itu daripada perutnya. Anak yang ada, dia menafi. Saya menafikan budak ni. Apa menafi? Menolak. Tak sih. Geti tak menolak. Menafi. Bila orang panggil, saya menafikan perkataanmu ni. Berarti sudah ada perkataan tu, kita menafikan perkataan tu. Tu menafi, menolak. Berarti benda tu sudah ada. Bila kita menafi. Budak tu ada, kita menafikan budak tu. Tu dikatakan menafi. Adapun ternafi, ia tak ada di mula lagi. Seorang itu bersifat dengan mandul. Ia mandul. Maka bila kata mandul, ia tak ada anak. Tak ada anak tu panggil ternafi anak di mula lagi dah. Tak mesti kena ada, tak nanti ada. Ia ternafi di mula lagi. Bila ia jadi mandul, ia ternafi anak tu. Faham tak? Ternafi. Tertolak dan sedih. Bila sebut mandul, ia tertolak. Maka sifat salbiah ni ternafi bukan menafi. Apa makna? Bila Tuhan bersifat dengan kidam, ternafi baru. Bukan menafikan baru. Kalau kata menafikan baru, dulu Tuhan tu barulah. Tapi bila bersifat dengan kidam, jadi kidam tu menafikan baru gitu. Okey. Bukan menafi. Kudrat menafikan lemah. Masalah. Dulu tu lemah, tapi bila bersifat kudrat, kudrat tu menafikan lemah. Hai bukan mana menafi, ia ternafi. Bila Tuhan bersifat dengan kudrat pada azali, ternafi lemah pada azali lagi. Ha tu kiamat dah. Sebab tu ulama jaga nafyu bi mana intifa. Mana jaga-jaga tu. Kita ni ustaz hurai orang munafilah, munafi bila Tuhan ada sifat tu, sifat tu lah mentoloknya. Tolong tolokkan sifat baru Tuhan, tolong tolok. Sifat tu je tolokkan sifat apa? Dulu Allah Ta'ala. Ha, bila Tuhan bersifat dengan mukhalafah. Sifat mukhalafah tu lah tolaknya mumasalah. Berarti dulu mumasalah. Tapi bila bersifat dengan mukhalafah. Mukhalafah tu menafikan mumasalah tu. Ha, jadi berikut tu. Apa tak tu dah? Bukan menafi dok. Tu. Sebab maksudnya kata tu menafi. Jago, jago, jago. Benda sikit-sikit kena jago. Benda sikit je tapi kena jago. Ha, habis itu. Ha, dah, sekali lagi. Sifat salbiah namanya dan iaitu lima sifat habis. Dan takdir sifat salbiah tu kullu sifatin dalat ala nafyi ai intifai ma la yaliku billahi ta'ala azwajan billahi azza wajalla. Artinya tiap-tiap yang ha? Tiap-tiap sifat yang barangkali jatuh tu. Tiap-tiap yang ini tiap-tiap sifat yang gua dia kata kullu sifatin ya. Tiap-tiap sifat yang maujud. Tiap-tiap sifat yang tiap-tiap sifat yang ada tukar. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas nafi, yani atas ternafi, tertidak, tertolak barang yang tiada patut, tiada layak, tiada sesuai, tiada belagu, tiada song iyo iyo barang tu dengan Allah Taala. Barang yang tiada apa, ternafi barang yang tiada patut, tiada layak, tiada sesuai, tiada song iyo iyo barang tu tiada patut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat tu tu menunjuk kata ternafi dan tertidaknya sifat yang tak layak di Tuhan. Baru tu sifat yang layak tak dengan Tuhan. Baru tak layak. Baru tu sifat yang tidak layak dengan Allah Taala. Maka Allah Taala bersifat dengan kidam. Kidam itu menunjuk di atas ternafinya baru yang tidak layak dengan Tuhan tu. Lagi. Binasa layak dengan Allah Taala. Tak layak dengan Tuhan. Maka bila Allah Taala bersifat dengan kekal, kekal itu menunjuk di atas ternafinya binasa, yang mana binasa itu tidak layak dengan Allah. Dua. Berbilang-bilang Tuhan tu layak dengan Tuhan? Tak layak. Maka bila bersifat dengan wahdaniyat asa, asa tu menunjuk di atas ternafinya bilang-bilang Tuhan yang tidak layak dengan Allah. Nampak tu dah? Nampak rasa nampak sekerat, tak nampak sekerat. Ha, ada juga gitu. Dia nampak mari rasa-rasa. Ha. Mula nak nampak dapat tu nguak-nguak. Ha, dia jadi kurang pula. Mula-mula nampak. Nampak dia jadi kurang. Kelok. Ha, kelok, klik. Kelok dia tak nampak pula. Ha, tu ialah tu. Ada ha, sikit lagi. Oh, sini je kalau orang bahok baru tepun ni, dia ada rasa, kadang-kadang rasa berat kepala lah sikit. Tapi orang yang mengaji banyak kali dia tu, kadang-kadang dia nampak mudah. Kau bertambah taki dia, taki. Ha, orang yang mengaji, oh, yang penting kita ngapa, tak reh dia tu comel lah. Al-halus sabitatu. Lepas tu, lizzati mada mati zatu, ghayra mu'alalatin bi'illatin. Ngapa, tak reh, tak reh tu. Lepas tu sifat kecek sore tu, sifat orang gila ni kita nak pakai kok. Setengah-setengah kelakuan. Apa sifat orang gila? Setengah bagi sifat orang gilanya kecek sore. Cakap sore. Kena pakai juga sifat orang gila teka-teka. Bukan gila tapi kita pakai sifat dia setengah-setengah. Cakap sore lagu mana? Apa saja kadang kita ada rasa nak hurai tak ada. Kita ni untuk nak jelas, kita tak ada mengajar, tak ada apa mengajar. Tapi dalam masa tu cuba-cuba sebut lapar tu dan hurai diri sendiri. Apa han? Tahu ke tak? Han ni ialah satu perkara yang dia kecek surai ya? Satu perkara yang al-halu sawi tak ada yang gini han. Han ialah al-halu as-sabitatu. Patah lagi. Apa mana sabit? Jadi kita orang kaji tadi kita buat kecek sama. Depan cuming ke? Buat ajar diri sendiri ke? Saya ni kebiasaannya atas mutu. Kita buat mutu tu, kita dah buat kecek sore. Sebenarnya kalau nak sapa ke tempat maksud kita tu, pada kita duk fikir lah. Kita duk hurai yang kita duk ngaji tu. Kerong, kerong, kerong. Eh, masa Allah ni perlu kepada hurai ya. Supaya masa Allah tak ada. Masa Allah kata, kuasa kepada Allah Ta'ala nak umatikan zat sendiri tu. Hurai lah, moga tu. Usho kena hurai belajar, hurai. Nak pergi masuk lok, lok, lok, lok, lok tu. Masuk. Kena kena kena utuh atur. Lepas tu atur tu bila? Bukan nanti masa kita mengajar kita duduk sore pun kita boleh atur benda tu. Kecek sore kita. Gila pun yang ni. Kau kata tu. Belak orang kata gila tak apa. Yang benda ni tak apa. Ada. InsyaAllah sore gitu. Ya boleh, ya boleh mari. Ya boleh. Kadang-kadang capok tu hai mari masa tu. Oh, baik tu dia. Oh. Berapa? Belajar-belajar. Ataupun buat rekomen. Apa ni buat rekomen? Tak sore. Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala. Ha? Apa? Putih tak? Tak apa lah tu. Kecek dengan Fahir dah? Ya. Tu cerita lah tak ingat ni. Tok Uri Soleh kata, si bawah ke siapa? Ya mula-mula yang mengaji tu, sudah mengaji tu, ya tak ada mengajar lagi, orang tak mengaji dengan dia banyak lagi. Ya beli kambing, rasanya beli kambing teko. Untuk nak mengajar kambing tu. Si bawah. Dia beli kambing, lepas tu dia mengajar. Dia kambing ada yang panjang. Banyak pada ni lah. Aduh. Kambing, dia beli kambing seko. Beli kambing. Lepas tu, bila dia mengajar, dia hurai-hurai-hurai. Lepas tu, dia tangan dia pegang yang kambing tu. Kambing. Ha, fahim tak? Tarik janguk tu. Bila tarik, kami pun gitu lah. Faham? Faham? Ngajar kami. Dia beli fikir. Masa nak mengaji tu, aku cerita tu, kenapa dia kena beli kami eh? Tak beli hal lain. Lepas tu ingat orang kali mudah tarik di janguk tu. Tu ya. Kalau benda tel lah, tak ada janguk tu, dia payah sikit nak tarik dah. Lepas tu beli kambing. Kita nak usaha juga lah. Usaha yang ada gitu. Habis. Jangan yang nanti masuk. Kalau kita tak belajar untuk nak ngajar gitu sikit-sikit-sikit. Bila kita ilmu kita banyak sangat. Akan beku ilmu dan tidak kuasa untuk menyampai. Yo, nak buat lagi tak boleh. Gerti tapi nak buat apa baik gapa dulu. Masya Allah. Tak boleh kejap. Minta maaf. Payah ni. Kau tapi payah. Haa, jadi kita. Kerana dia tak biasa-biasa dengan waktu. Kau nak usah lah kak? Habis. Haa, lagi sikit. Dia dah patut dengan Allah SWT Azza wa Jan. Haa, tu. Kesimpulannya, sifat salbiah ni medelun bagi sifat tu kena ketidak sesuatu. Cuba kita kata. Ni. Saya nak beri mudah-mudah contoh. Buk ni stay. Buk ni. Buat orang ni. Buk ni stay. Kita bagi sifat. Sifat bagi buk empat persegi dan hijau. Dan ada. Buk yang ada. Buku yang ada yang hijau dan empat segi. Ha, baik. Semua sifat tiga-tiga tu, kita ingat dia dah. Tahu dah sifat tu dah. Bila pejam mata, orang sebut kata hijau. Orang sebut kata hijau. Hati kita pandang kepada apa? Pandang kepada apa? Pandai kepada apa hati? Tuju kepada apa? Tuju kepada sifat yang ada di buku tu. Betul tak? Dia tak tuju ke buku. Dia tak tuju ke empat persegi. Dia tuju ke sifat yang ada di buku tu. Sebab apa hati kita tuju kepada sifat tu? Kerana sifat tu ada dirinya, iaitu hijab. Mendelun bagi sifat, benda ada. Maka sifat, bila kita pejam mata dan kita tuju hati ke benda tu, kena ke sifat tu, sifat tu dinamakan sifat ma'ani. Kerana sifat tu diri benda sendiri tu ada. Supaya kudrat, irada, ilmu, hayat, samit, basat, kalam. Bila kita sebutkan kudrat, hati kita tumpu ke kudrat selalu. Tidak tumpu ke zat. Yalah lah. So, bila sebut pak persegi. Pak segi. Ha. Pejam mata. Pak segi. Kita tumpu hati kepada apa? Tak tumpu hati ke hijau tu. Tak tumpu hati kepada buku tu. Tapi tumpu hati kepada ketiadaan bulat dia. Dan ketiadaan itu ining dia. Jelas tak? Tak bulat. Tak bulat. Yo hati tumpu kepada tak bulat tu. Bukan tumpu ke pak segi. Tumpu ke tak bulat. Bila kita kata bulat. Oh tak pak segi. Bila kita kata panjang. Tumpu ke tak panok. Bila kata tebal, tumpu hati ke tak nipis. Dia pergi mari ikut tu. Dia mari ikut medelun benda tu. Dia kena ke ketiadaan sesuatu. Maka sifat lagu tu dinamakan sifat salbi. sifat yang bila kita sebut benda tu, ia boleh kata tertidak sesuatu. Faham tak tidak? Supaya itulah juga bila kata kita kata wujud, ha, wujud ada, ada buku tu. Kita pejam mata tengok, bagi kita tu dalam tangan saya ni, dari tangan saya ni ada, ada buku. Bila sebut kata ada, hati kita tumpu ke benda apa? Tumpu ke hijab. Eh, hati tuju ke hijab dah, tak tuju ke hijab. Tak tuju ke depan segi, tuju ke diri benda tu. Sebab itulah wujud dinamakan nafsiyah. Dia bagi gitu je pada sifat lah kau, tapi dia bagi mengikut medelun benda tu. Medelun bagi benda tu. Nampak tak? Bila kita kata Allah Ta'ala sedia, kita tak tumpu ke sedia, kita tumpu ke tak baru Tuhan. Bila kata Allah Ta'ala itu kekal, oh tak binasa dia dah. Bila kata Tuhan itu satu, oh tak berbilang-bilang dia dah. Jadi mafhum dia tu menunjuk yang tak ternafi dan tertidak sesuatu. Tidak makan sifat salbiah. Faham tak? Gambar tak tu apa? Ha, habis itu. Itu mengikut medelun je. Bukan apa dah. Untuk bagi-bagi sifat tu, kira mengikut medelun benda tu je. Bagi bagi mudah. Tu rasanya boleh lah kok. Dan ketiga sifat. Dan ketiga sifat ma'ani. Namonyo sifat ma'ani. Ini tadi kita hurai dah. Dan iaitu sifat ma'ani itu tujuh sifat. Padahal sifat ma'ani banyak lagi, tapi yang wajib kita kena tahu ni tujuh ni. Tujuh sifat. Kudrat satu, dan iradat satu, dan ilmu satu, hayat dan sama' dan basar dan kalam. Tujuh tu kena ingat. Tu kena ingat. Lagi nak tanya. Ada tujuh sifat tu. Kudrat, irad, ilmu, hayat, sami, asad, kalam. Boleh bila sampai situ. Apa kau tak reh sifat ma'ani? Asal ma'ani, ma'ani ni benda ada. Yang yang kata ma'ani, ma'ani sifat yang masuk ada makna pula. Kita ni jadi ngaji tak ada begu. Bila tak begu, kita terjemah mata. Pakai translate. Pakai komu. Sifat ma'ani, ma'ani ni jamak pada makna, sifat makna, sifat bagi makna, sifat untuk makna, sifat yang ada makna. Bukan sifat yang ada makna. Kalau kira sifat yang ada makna, semua sifat ada makna, bukan tujuh ni saja. Apa makna sifat ma'ani? Tengoklah kitab-kitab ulama dalam chapter winning dalam apa? Tufutun Muri ikut dalam apa nama koridor tu, ya koridor sore di koridor. Murad dengan ma'ani jamak maknan, murad dengan sifat ma'ani sifatul wujudiyah. Ma'ani jamak daripada maknan, maknanya sifat yang dirinya ada. Sifat ma'ani yakni sifat yang diri sifat sendiri itu benda ada. Ha, tu sifat ma'ani. Bukan kata sifat makna apa dak? Ingatlah. Sifat ma'ani, sifat yang diri sifat sendiri itu benda ada. Supaya dengan ni hijau ni, sifat ma'ani bagi buku ni. Kerana diri hijau sendiri itu ada. Itu makna. Maka ia kata sifat ma'ani ada tujuh. Apa takrif sifat ma'ani? Iaitu takrif sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin awjabat lahu hukman. Tu. Kullu sifatin tak reh dia. Maujudatin qaimatin bi maujudin au jabat lahu hukman. Apa arti? Artinya arti itulah. Arti kullu sifatin. Arti tak reh tu. Kullu sifatin tiap-tiap sifat. Ha, hak ni ada weh. Tadi tak ada. Tak ada tambah tadi. Tiap-tiap sifat. Bila sebut kata sifat, benda yang ada di zat. Ada mausuh. Mausuh dia tu zat Tuhan tu lah. Ni sifat. Tiap-tiap sifat yang maujud. Yang maujud. Yang ada sungguh dirinya. Itu maujud. sifat yang maujud, yang ada sungguh dirinya. Dirinya ada sungguh. Itu sifat yang maujud. Tiap-tiap sifat yang maujud, sifat-sifat yang ada sungguh dirinya. Perhatikan sifat yang ada sungguh dirinya. Yang ini sifat yang sah didapat dengan salah satu dari baca indera. Maksudnya sifat yang ada, yang didapat dengan salah satu baca ini yang lima. Kalau nisbah kepada Allah Ta'ala, sah dilihat. Sah dilihatkan sifat itu. Ha, itu dah. Kira-kira dah. Sifat yang maujud, yang berdiri. Maksud yang berdiri, qaimatin. Dia terjemah betul-betul tu. Qaimatin yang berdiri dengan makna yang ada. Ya. Mana itu? Yang berdiri. Yang ini yang ada. Ya. Dengan yang maujud. Yang ini yang ada. Ya. Pada yang maujud. Pada perkara yang maujud. Ada di benda maujud. Maujud tu kena ke mausuf. Bimaujudin ay mausufin. Maujud itu dengan makna mausuf. Sifat yang dirinya tu ada. Ada di mana? Ada di zat yang ada. Oh, mesti dah zat tu maujud semata. Dah dah zat. Itu dah. Gi semata dah ni. Ya. Kalau tak payah tolong pakat muzakara, bicai, tengok, duduk luar-luar saja. Belalai duduk tunggu, buk iftar tu, ke barakat ke mana. Duduk tunggu mari, ambil nasi, bicai-bicai tengok. Saat ni kena. Lebih baik pada duduk. Pada duduk saja. Duduk saja dia. Duduk saja. Dah. So, bicai gitu. Tu. Habis. Allahuakbar. Yang mau siapa takrin ini jadi penat sekaligus sampai kita takrin kena hurai takrin. Jadi yang berdiri ada pada maujud, jadi pada zat. Senangnya sifat yang ada pada zat. Tiap-tiap sifat yang diri sifat tu benda ada. Ada di mana? Ada pada suatu zat. Tu maujudin. Sifat saat ni tu yang mewajibkan ia sifat tu. Yang tu sifat kepada lafaz sifat. Tiap-tiap sifat yang satu. Lepas tu sifat ni pula yang mewajibkan ia sifat tu, mewajib bagi zat itu. Sifat tu mewajibkan bagi zat itu, memestikan zat itu, melazimkan akan zat itu. Hukman akan satu hukum. Hukum yang mewajib ia bagi zat itu hukum, jadi akan suatu hukum. Tulis betul hukum tu. Kalau tak faham tulis lalu. Satu hukum yakni apabila ada sifat ma'ani pada mausuf, apabila ada sifat ma'ani pada mausuf, maka mestilah dan wajiblah ada sifat maknawiyah. Ada sifat maknawiyah. Maka murad dengan hukman di sini, maka murad dengan hukman di sini ialah sifat maknawiyah. Maka murad dengan hukman di sini ialah sifat maknawiyah yang mewajibkan satu hukum. Sifat kudrat bila dia ada di zat, dia mewajibkan satu hukum bagi zat, iaitu kaunuhu qadirah. Hukum yang ada di zat kaunuhu qadirah itu, kaunuhu qadirah itu dinamakan maknawiyah. Maka hukum di situ ialah maknawiyah namanya. Habis. InsyaAllah boleh. Boleh. Itu dia. Hak ni tak ada wajib atas kita. Kena tahu dah ni. Kalau kita kata mukallaf pun pada fardu kifayah je. Kerana bukan fardu in. Kena tahu maknawiyah ni. Ini memang kita kena tak ada satu tu. Yang wajib atas kita i'tiqad sifat dulu dan menafikan sifat mustahil tu, serta isbatkan dalil. Cukuplah tu. Faham dah? Tu wajib atas mukallaf. Ni kita dah fikir kata usuluddin payah, aku tak patut dengan aku usuluddin ni misalnya. Kita duk kira umum borang habis fardu kifayah pun kita nak pergi ikut juga. Kadang-kadang kita tak larat, tak kuasa, kita tak ada tenaga, tapi hok jadi pikok pergi nak pergi ikut. Jadi pening ah. Wujud ni ain maujud ke hor maujud? Nak fikir hak tu sehari. Pening Usruddin wei malam lagi. Padahal ulama sudah menyata dah ada ainul maujud punya bukanlah wajib, bukan wajib fardhu ain atas orang kita ni. Kerana waktu masuk dalam ghawamid ilmin kalam dalam faridah sebut. Ghawamid benda yang dalam-dalam. Wajib kita mani ya. Cebok duk tepi-tepi patah, tepi-tepi tu ya. Tak wajib masuk turun dalam tu. Malaikat kalau kita kampung kita dan sebagainya, masyarakat kita tak ada orang dah ha, jadi fardu kifayah, fardu in mari pula atas kita. Waktu lain hal lah ha, habis itu. Dan keempat, sifat maknawiyah ha, tu habis dah lah tu. Keempat sifat maknawiyah tu, senang maknawiyah ni. Dah faham sifat makni maknawiyah tak ada susah sangat lah. Sifat maknawiyah namanya. Dan iaitu sifat maknawiyah ni apa? Tujuh sifat pula. Ha, tujuh sifat pula. Kerana dia lazim bagi sifat makni. Makni tujuh, ia pun tujuh. Tujuh sifat pula yang melazimkan. Maksud bukan melazim. Yang lazim saja gitu jadilah. Yang melazimkan, yang ni yang lazim sifat makni. Yang ni yang lazim bagi sifat makni. Itu maknanya. Yang melazimkan sifat makni, yang ni yang lazim bagi sifat makni. Yang lazim bagi sifat makna. Sebenarnya kalau kira semua, ya dua sifat tu bukan lazim-lazim, ya tak lazim orang panggil. Berlazim-laziman kedua-dua. Tak boleh cerai tangan tu je. Tapi ulama gini sebuah hak ni lazim ni, hak ni malzum. Kerana tilik kepada yang kekuat ya. Bila kita lazim daripada ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Maka kudrat itu malzum, kaunuhu qadiran itu lazim. Maka peletakkan kudrat sebagai manzum kerana kudrat tu benda ada. Adapun kaunul qadiran bukan benda ada, benda amrul iktibari atau hal. Sebab tu jadi tok tok akan kudrat tu jadi manzum tu. Ha tu kira saja tu. Tak apalah. Dan keempat sifat manawiyah namanya iaitu tujuh sifat pula yang melazimkan sifat makni. Dan iaitu tujuh sifat tu apa? Kaunuhu qadiran dan muridan atau pada qadiran, kaunuhu muridan dan aliman, kaunuhu aliman dan hayyan, kaunuhu hayyan dan sami'an, kaunuhu sami'an dan basiran, kaunuhu basiran dan mutakalliman, kaunuhu mutakalliman. Apa kaunuhu mutakalliman? Tanya sikit. Ha tu. Kaunuhu mutakalliman tu apa? Di kaunuhu mutakalliman apa? Apa kaunuhu mutakalliman? Kaunuhu mutakalliman tu ke? Tanya lah. Syarik. Tak dia lah tu. Syarik. Betul eh no eh. Syarik. Kaunuhu qadiran tu apa? Arti apa? Ah, siap lah ni. Pada tepi ni pula. Untuk tepi ni. Kecek dia lah. Amor kecek sore kan. Kecek tu ni. Pakai-pakai kijau. Pakai-pakai kijau. Kau nukar di dalam tu apa? Sekat ni dulu poh ke ni? Kau nu ada anda apa? Kong kong. Kau. Nak tanya kau nu hu. Abi. Keadaan. Kalau Allah Taala berkuasa tu kau nu qadiran. Ha. Maka kau nu qadiran tu dikatakan maknawiyah. Maknawiyah tu kira betul mana? Kaunu tu. Kaunu tu. Kaunu betul kaunu tu. Faham tak dah? Lepas tu maknawiyah ni, kok mana boleh timur maknawiyah? Boleh-boleh sabit sifat maknawiyah tu dengan apa? Sebab apa? Sebab ada sifat mani. ada berapa sifat maknawiah? Ha. Sekarang ni ada berapa? 7, 1, jangan baca. 1. 1. Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Ridan, Kaunuhu Samian, Basiran. Itu? Ha, empat yang baru. Hampir cukup, tak apa, tak atur, tak apa, hampir cukup. Tak teratur, tak apa, hampir cukup. Hayyan. Cukup ni, yang baru ni. Kali lagi. Ha, tengoklah. Kaunuhu Qudrat, Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu Aliman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami'an, Kaunuhu Basiran, Kaunuhu Mutakalliman. Nah, ingat gitu lah. Ingat. Kita bukan tak ingat, kita ingat dah masa tadi kah itu dah. Cikgu suruh ngapas dah. Tapi lupa lama kena tengok jalan tu, jadi tak ada pelacar dia dah. Lalu tu kena ingat semula pula. Ingat semula. Tolong ingat dulu. Ya, ilmu dari dada. Bila kita katuk kitab pun kita boleh urai. Susah gitu. Ishaw biadi ingat teh kita tu. Benda ni gini. Ada habis itu. Maka dia kata takrih ya pula. Dan takrih ha, ni pening sikit. Tak ada pening tak eh. Mudah ya, cuma kena fikir. Dan takrih sifat maknawiyah itu ialah al-halu as-sabitatu lizzati ma damatiz zatu mu'allalatan bi'illatin ya belawai dengan hanaf nafsiyah. Hanaf nafsiyah ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ada bahawa ni mu'allalatan bi'illatin. Maksudnya saya kata tadi dulu. Al-halu as-sabitatu artinya arti takrih tu lah. Han as-sabitah yang sabit ataupun yang wajib, yang mesti. Han yang mesti dan sabit bagi zat. Ikutlah zat siapa pun, zat Allah Ta'ala ke, zat siapa ke. Han yang sabit dan wajib bagi zat. Tapi sabit tu selama ada zat itu, selama mana ada zat itu yang sabit itu. Padahal diilatkan, dikeranakan dengan satu ilat, dengan suatu kerana. Diilatkan, diskeranakan dengan suatu kerana. Dipuncakan dengan suatu punca. Dikihkan dengan satu kih. Ini kih. Kih po boleh ada dia. Kihnya ada makna. Apa tak? Diilatkan dengan suatu ilat. Yakni, ya kau jauh hurai lagi. Kerana berdiri ma'ani itu pada zatnya. Itu ha, maknanya diilat. Ini panggil apa nama? Maksud diilatkan tu. Padahal diilatkan tu. Yakni, kerana berdiri ma'ani. Yakni kerana ada sifat ma'ani itu pada zatnya. Zat bagi sifat tu. Zat bagi sifat tu. Kerana berdiri ma'ani, berdiri sifat ma'ani. Kerana ada sifat ma'ani pada zat. Itulah bawa wiyadi. Ada sifat han itu. Dengan sebab ada sifat ma'ani di zat, itulah menyebabkan sabit han itu pada zat. Itu namanya. Tulis sikit lagi betul berdiri ma'ani itu. Yakni kita nak boleh faham betul tulis di kerana berdiri. Kerana berdiri. Yakni kita boleh faham dan renti. Kita boleh faham dan renti-renti. Bahasa tani, reti-reti. Kita dah panggil renti dah? Dah jatuh renti dah. Kelata reti juga lah. Tapi manusia tak jatuh renti kan. Saya tak tahu kata renti ni mari daripada mana. Tak tahu juga kelima ni. Barangkali daripada mengerti. Mengerti, merenti. Barangkali reti itu dah. Tak mengerti apa-apa, tak reti apa-apa, tu tak reti, tak faham. Ayat tu dah, tani kata reti tu. Tapi ayat dia sekali tu lah kitabnya renti. Yang macam rantai, renti. Renti. Reti gitu. Tak apalah. Yang ni kita nak boleh faham dan renti maknawiyah itu mesti mengetahui sifat-sifat ma'ani dahulu. Mesti mengetahui sifat-sifat ma'ani dahulu. Tu habis. Tulis-tulis. Tak apalah. InsyaAllah tu. Tak payah reading. Tak apalah. Sekuai-kuainya kita lepas tu untuk tepadu'i mengaji tu. Mengaji. Kalau tak payah pun, lepas untuk teh lah. Mengaji. Allah yang kata, pada kira-kira akal juga. Dia kata. Kerana berdiri ma'ani itu pada zatnya. Tu. Diilat dengan satu ilat tu pada kira tulis tak luk pada diilat. Diilatkan dengan satu ilat tu pada kira-kira akal jua. Pada kira-kira akalnya. Tu kira akal kita ya. Lagu mana kira-kira akal? Mengikut akal kita, bila ada kudarat, ada kaum muridat. Kira lazim manzum. Tu tak akul dia padahal sifat Tuhan tidak ada dulu kedian, tak ada siapa dia. Tidak ada sifat yang lazim malzum. Faham dah? Semua sifat tu ada sekali serentak tapi kira-kira akal. Pada kira-kira akal saja. Ha, habis itu. Tak apa dah. Tak panjang lebar dah. Adapun setengah. Ha, habis hak Tuhan. Masa hak Rasul lah ni. Ringan sikit hak Rasul ni. Kita break dulu sekejap. 3-4 minit. Lagi nak masuk stesen hak Rasul pula. Hak Rasul ni tak payah lah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه لو بقى من يقرا احنا ان شاء الله ولا Kalau kita kata roh itu ada padanya sifat hayat. Dan bila malaikat malikil maut cabut roh, matilah seorang. Maka adakah mati itu sifat wujud? Ya, mati itu sifat wujudi. Dalilnya allazi khalaqal mauta wal hayat. Ahli sunnah wal jamaah bertali dengan dalil itu. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Itu menunjuk kata al-maut pun makhluk Allah dan hayat pun makhluk Allah. Apa maut? Sifat pemati itu. Allah Ta'ala bila dia cabut sifat hayat, dia akan gantikan dengan sifat pemati di tempat tu. Maka mati benda tu. Tu. Maka dia kata adakah mati itu sifat wujudi? Ya, wujudi. Kerana dia makhluk Allah Ta'ala. Maksudnya ciptaan Tuhan. Bukan sifat mati, bukan mati sifat betul, tapi ada di zat benda. Ataupun mati itu hanya lazim daripada tiada sifat hayat. Kata. Ani jawab tadi. Jadi dia tanya ada ke mati itu sifat wujudi ataupun lazim atau jangan tak mesti ada pun lah. Pun ni buai tak apa. Kalau ada ke mati itu sifat wujudi atau mati itu hanya lazim daripada tiada sifat hayat. Maka bagi kaum sunnah wal jamaah mati itu sifat wujudi. Ada juga setengah ahli falsafah dan Mu'tazilah kata mati itu ialah ketiadaan sifat hayat tu. Maka lawan antara mati dan hayat adalah antara lawan antara benda lawan antara Adam dan Malakah. Adam dan Malakah. Bagi Mu'tazilah, jadi hayat tu Malakah. Tapi bila mati tu ketiadaan hayat tu. Apa penyelawat antara Malakah. Adapun kita alusan dan jamaah antara lawan antara wujud dan antara al-maut dan hayat antara apa panggil antara benda wujudi. Di melawan Jawadid. Dah. Boleh. Tak apa, boleh tanya lah. Allah yang kena ke dia ke tak lah. Tapi itulah boleh jadi wujudi di sisi Al-Sunnah Al-Jamaah. Tapi tak salah kalau kita pergi kata apa nama pergi tu masalah pun tak sampai ke tahap apa lagi ni masalah ni. Dia tak jadi mudarat akidah lagi. Dia mati tu tak bersifat penghidup tu. Ha gitu. Tak bersifat penghidup tu. Tiada hayat. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. Adapun setengah daripada barang yang wajib bagi rusun, setengah daripada barang daripada sifat yang wajib dan mesti sungguh bagi rusun itu tiga perkara, ini tiga sifat. Ha, misalnya sebut tiga ya. Ada ulama sebut 4 dah. Ada yang sebut 3. Ada sebut 4. Ha tu. Tengok dulu. Mana kau 3 tu? Ha ni sifat yang mesti ada di rasul. Akan kita tak terima sama sekali kalau tidak ada sifat ni di rasul. Kalau ada orang kata, rasul tak bersifat dengan sifat ni, akan tak terima. Mustahil tak ada sifat ni di rasul. Ha, dia kata, wajib bagi rasul tu tiga perkara. Mana pertamanya dari tiga perkara tu? Sidqun. Sidq. Kita tanya sidik, sidik. Sidik. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata pertamanya daripada tiga sifat tu sidqun, sidik-sidik. Artinya arti sidqun tu apa? Benar. Ha, benar mereka itu rusun tu, segala rasul-rasul. Benar. Ya, benar ni tiga bagai. Benar pada dakwah risalah, benar pada menyampaikan hukum-hukum, dan benar pada cakapan yang bersangkut dengan dunia ni. Ya, tiga semua benar tu. Benar berlaku tiga-tiga tu. Tulis sikit betul benar tu. Benar itu tiga bahagai. Satu, benar pada dakwa jadi rasul. Benar pada dakwa jadi rasul. Kedua, benar pada hukum yang dia menyampai. Benar pada hukum yang dia menyampai. Ketiga, benar pada cakapan yang bersangkut dengan dunia. Habis tiga tu. Maka rasul benar semua pada tiga perkara tu. Kalau dia kata dia jadi rasul, dia dakwa jadi rasul pun dakwaan dia tu benar kerana ada bukti. Kalau dia menyampaikan hukum pun, penyampaian hukum itu benar. Ha, tu benar tu dua. Dan kalau dia cakap biasa, cakap berkat takut dengan dunia, perkataan itu benar. Walaupun zahirnya bentuk bergurau-gurau sekalipun, itu benar. Ha, itu benar berkat dengan dunia. Makna benar itu apa? Apa makna benar? Ha, benar-benar itu apa? Ha, benar itu apa? Mu ni cakap benar. Ha, itu benar ni. Ialah muafakat khobarnya nyo mereka. Muafakat khobar. Apa muafakat khobar? Bersepakai, bersemaka, berselorong, Muafakat. Muafakat oleh khobar dia akan barang yang pada Allah Ta'ala. Jadi akan barang yang berlaku sebenar. Orang panggil barang yang berlaku sebenar. Itu dikatakan barang yang pada Allah. Jadi barang yang ada pada wakil. Barang yang berlaku sebenarnya ataupun nafsul amri orang panggil. Diri benda. Kalau kata Zaid tu berdiri, kalau dia kata dalam kubur tu ada malaikat, Nabi kata dalam kubur tu malaikat duk soal tu. Wakilnya lagu mana? Hakikatnya. Sungguh. Ya dah. Muafakat benda yang dia khabar tu dengan barang yang berlaku dan diri benda tu sendiri. Jadi muafakat. Kalau tak muafakat, orang panggil dusta. Kita kata, hei, Zahid dalam rumah, Zahid dalam rumah. Cuba buka tengok. Oh, Zahid diri sungguh. Berarti muafakat kawaran kita dengan wakil benda yang berlaku sebenarnya. Itu dikatakan benar kita. Ataupun kalau tak muat bakat, nampak Zahra tidur, krok, krok, krok, krok, krok. Maka hak tu, dusta kita. Namakan dusta. Nampak dah? Benar muafakat khobat itu akan barang yang pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya itu. Lawannya, lawan bagi benar tu dusta. Ha, sifat dusta. Bohong. Ha, tu dusta, bohong. Lawai dia. Mustahil atas mereka itu Rasul, dusta. Mustahil atas mereka tu bohong. Ha, tu nanti musanid akan datang dalil. Cuma sini bukan dalil lagi. Nak catu satu. Dan keduanya, kedua daripada tiga sifat tu amanah. Artinya amanah ni kepercayaan. Ha, ni kebiasaan kita dengar kitab-kitab jawi tu kepercayaan. Ataupun pada Mekah dia tak kata gitu. Dia kata amanah artinya betul hati. Dia kata. Dalam kitab Bakuruah dia tu. Amanah artinya betul hati. Hati betul. Tak belok. Gerti hati betul. Hati betul je ni. Gerti hati betul dah. Tu siya panggil apa siya? Caitrong gitu. Terjemah eh. Caitrong. Caitrong. Caisu. Mersaat. Dia lawa dengan caikot. Caitrong dia dengan caikot. Caikot tu dah belok hati tu. Caikot tu panggil khianat. Tak ada amanah. Kalau caisu, caitrong tu panggil amanah. Susat. Sucerit. Mi winai kalau kamu ruku pun dah tamat. Tak apalah ke ono okay, ya? Tu habis dia kata artinya kepercayaan. Tu cara grammar saya tak hen bahasa sia, bahasa sia tu. Tu makna kepercayaan tu apa? Makna kepercayaan itu ialah, ini makna kepercayaan. Sebenarnya takrif kepercayaan ni banyak, tapi ni musanid ambil mari setengah daripada takrif. Makna kepercayaan itu ialah terpelihara mereka itu, mereka itu rasul tu. Terpelihara, terjaga mereka itu, tulis betul-betul terpelihara, yakni terjaga pada zahir dan batin mereka itu. Terjaga pada zahir dan batin. Batin. Habis. Habis itu dah. Allah Ta'ala jaga mereka. Zahir mereka Allah Ta'ala jaga. Dan batin dalam hati pun Allah Ta'ala jaga mereka. Terjaga, terpelihara. Ha, ini hakikat ismah lah ni. Terpelihara mereka itu daripada mengijaukan yang ditegah. Terpelihara, terjaga daripada mengijaukan yang ditegah. Sebut kata yang ditegah keluar dua. Ada yang ditegah dengan ditegah sebagai tegah haram. Dan ditegah sebagai tegah makruh. Maka yang ditegah di sini kena kata yang ditegah ini sama ada yang ditegah itu haram atau makruh. Mana kata kita? Sama ada yang ditegah itu haram atau makruh. Maka Rasul terpelihara semua. Dia tak kerja benda haram dan benda makruh. Nabi. Kalau kerja benda haram atau kerja benda makruh, bukan amanah. Dia ni khianat. Khianat. Bahkan khilafun aula pun Nabi tak kerja. Kerja benda tu. Tu nampak dah. Habis itu. Habis. Maka Allah Ta'ala jaga dia. Pelihara terpelihara jaga diri daripada mengijakan benda haram dan benda makruh. Itulah dinamakan amanah. Adapun kalau pergi kerja pak, ia tak jadi amanah. Lawannya, lawan amanah itu khianat. Khianat, apa khianat? Belok hati. Pada yang kata oleh Bakurah dia, belok hati atau kaharu. Karu, karu. Bahasa lainnya karu. Kacau. Tu kaharu. Kacau. Ngaruk. Karut. Tu. Khianat tu. Belok hati. Karu. Kedah panggil karu dah eh. Ada juga karu. Tak kata. Tak ada kata dah. Ada panggil karu tak? Kok kedah ke mana? Kok Kelantan tu ada karu lah. Kelantan tu ada karu dah. Tak ada juga. Ha, siap. Tak ada penyokong lah kita. Itu. Ha? Ha, yelah dah tu. Kaharu dah tu. Dia tulis lebah kurah kaharu. Haru. Ada juga haru. Haru ni kaca. Karu. Haru tu dah. Haru gini. Tapi bila haru jadi kaca. Habis tu ya kaca haru mu ni. Bila jadi haru jadi kaca ikut se ni. Ha, jadi, asal jadi molat tapi bila haru jadi kaca. Eh. Apa? Apa pula haru? Bapa ke tu? Mana? Mana? Robinet. Robinet. Robinet kecek gitu dah. Tak apalah. Jadi belo hati tak betul hati. Jadi kenat, kenat bahasa Melayu dah. Tapi pada MK ni tak tu terjemah kenat betul-betul. Dia pakai gi kepada bahasa Melayu juga. Kenat artinya belok hati. Hati belok, hati tak betul. Itu orang panggil kenat. Itu kenat. Mustahil atas mereka itu Rasul tu kianat. Hati tak betul ni mustahil mereka ni. Lagu mana kianat eh? Cara kianatnya dengan taswir rupa kianat. Kianat tu dengan mengijakan yang haram ke atau yang makruh ke. Ha, tu semua merinjak. Tu dikatakan benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Dia kijak benda haram. Nabi kijak benda haram. Nabi kijak benda makruh. Itu mustahil. Karena semua akan membawa kepada kianat Nabi. Dan iaitu dan ketiga daripada tiga sifat tu tabligh ballagha yuballighu tabligh sifat Nabi bukan jemaah tu. Jemaah tu pun tabligh juga tapi sudah jadi itu dah. Ambil jadi satu alam dah. Tabligh tu sekarangnya di satu alam bagi satu kumpulan jemaah. Tapi maksud tabligh sini tabligh jadi nama bagi satu sifat yang wajib bagi Rasul. Tabligh. Dakwah tabligh, jemaah tabligh. Itu je. Dan ketiga tabligh artinya arti tabligh tu menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu disuruh dengan menyampaikan akan umatnya. Menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul disuruh dengan menyampai, jadi menyampai akan barang tu. Menyampai akan jadi kepada umatnya, umat mereka itu. Tu ibarat gitu. Sini pahe ya dulu. Menyampaikan barang yang disuruh menyampai. Di sini keluarnya tiga perkara. Pahenya barang yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi ini tiga. Satunya barang yang diberitahu dan disuruh menyampaikan akan barang itu. Yang kedua, barang yang Tuhan bagi tahu kepada Nabi dan dilarang menyampai. Ingat Muhammad, barang ni sekadar mung je. Jangan sampai kepada orang. Dan yang ketiga, barang yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi dan diberi pilih. Ikut mung lah Muhammad, mung nak sampai benda apa, tak boleh sampai pun. Itu terhenti di atas. Kenapa ke dan pandangnya, pilih ke. Tiga benda tu bersabit di Nabi. Maka barang yang mustahil Rasulullah menyembunyi dan wajib kena sampai itu barang apa? Barang yang disuruh menyampai. Barang yang disuruh menyampai wajib menyampai. Adapun barang yang dilarang menyampai mustahil menyampai. Wajib menyembunyikan benda itu. Adapun barang yang dipilih antara menyampai dan menyembunyi, hak tu harus Nabi nak sampai ke apa? Tak mustahil nak wajib harus. Tiga benda tu. Ada banyak lagi barang Nabi yang tak sampai kita. Banyak lagi. Dalil hadisnya Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu barang yang aku tahu, kalau kamu hei umatku, kalau kamu tahu benda yang aku tahu sekarang ni, tentu kamu akan suka ketawa sedikit ya. Dan akan menangi banyak. La dhahiktum qalilan, jadi la dhahiktum dhahkan qalilan wala bakaitum bukaan katsiran. Mana itu? mana kita. Itu menunjukkan tu ada lagi barang hak Nabi tak wayak kepada kita. Ada lagi. Dalil hadis tu menunjukkan tu ada lagi barang hak Nabi tak wayak kepada kita. Tu hal lagi. Tahu sore tu sedih. Dia tahu sore tak boleh wayak ke orang sedih. Kalau tiap hari-hari tiap nak malam tu kini kita tahu barang hak orang tak tahu. Tengok dah Allah Taala wi nampak banyak dah kesusahan, kesesatan umat, ke benda yang berlaku serupa tiap-tiap malam itu ni sebab ni. Nak wayak tak leh tu helang eh. Apa tik barang hak Nabi tak wayak kalau kita? Apa tik barang hak Nabi tak wayak kalau kita? Okey tanya. Ada orang halau soalan. Jangan halau soalan tu mari. Jangan sapa soalan tu mari. Apakah perkara yang Rasulullah belum menyampaikan kepada kita? Jangan tanya. Sebab apa? Kalau tanya pun nak jawab lagi mana Nabi tak ada royak. Barang tak royak. Bagi kita royak lagi mana? Ada ke apa tak barang Nabi tak sapa kita? Tahu di mana dia tak sabar. Dia tak sabar, kita tak tahu. Bila tak tahu, tenang raya tak boleh. Mu ni tanya, salah ditanya lagi dah. Salah ditanya tu lagi. Tu. Apa tu dah? Tu habis itu. Situ apa yang situ dah. Kalau gitu, kena jaga banyak. Lepas tu ada juga setengah barang yang diberi pilih. Untuk sampai. Sebab itulah kita nyata kadang-kadang Nabi pilih we angkat, we read ni, baca ni kepada sahabat ni, riwayat daripada sahabat ni. Tapi Nabi tak bagi kepada dia ni. Dipilih khusus. We ke sahabat ni, supaya dengan rahsia-rahsia munafik tu, diberi khusus kepada Huzaifah bin Al-Yamah. Rahsia munafik. Orang lain Nabi tak bagi tahu. Tu diberi pilih. Orang lain tak tahu. Huzaifah seorang yang tahu. Ahli munafik, wapak orang munafik dari Madinah. Huzaifah yang tahu. Tu diberi pilih. Bahkan tak. Jadi ada diberi pilihan. Nampak dah? Tu dia kata. Dan mustahil atas mereka itu menyembunyikan. Tulis betul menyembunyi. Yang ini menyembunyi akan barang yang disuruh menyampai. Yakni menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan. Adapun barang yang dilarang menyampaikan. Adapun barang yang dilarang menyampai, maka wajib menyembunyikan. Maka wajib menyembunyikan. Dan barang yang diberi pilih, antara menyampai atau menyembunyi maka harus menyampai. Habis itu ingat itulah bagi terbagi itu. Habis itu. Dan dalil apa satu sifat lagi yang tak sebut? Ada setengah ulama sebut sifat apa? Fatonah. Pada Al-Quran dalam kitab Al-Quran ada sebut fatonah. Fatonah kata. Tapi setengah ulama tak sebut fatonah. Kenapa? Sudah memadah dengan sifat tabligh. Kenapa? Seorang yang dilantik untuk menjadi tabligh tu dia kena mencukupi dengan sifat fatonah. Kalau tidak ada fatanah, luput hikmat tabligh itu. Orang bodoh, nak sapa apa? Dia tak reti nak sapa barang. Teko nak menyampaikan hukum kepada umat tu, dia tak pandai nak berhujah. Tak pandai nak berhujah, bodoh. Maka luput hikmat tabligh itu. Maka fatanah surah termasuk dalam tabligh dah. Allah Timur kata gitu. Lalu tu dia bilang tiga saja. Itu bilang tiga je. Nampak tak? Menyembunyikan akan barang yang disuruh menyampai. Betul tak? Belik tu belik demo tu. Ha, so okay. Ada belik tak sini? Tak apa eh. Sebab apa? Fit ni macam tak habis. Baca bilu. Dan mustahil atas mereka itu menyembunyikan. Mustahil menyembunyi. Menyembunyi apa? Menyembunyi akan barang yang disuruh menyampai. Barang tu yang suruh siapa yang pergi sembunyi tu mustahil. Apa tak? Adapun barang yang dilarang menyampai itu, hak tu maka wajib menyembunyi. Pening tak tu? Tak pening dah. Boleh dah. Kalau barang hak tu suruh sampai, dia pergi sembunyikan dia tusuk tu, hak tu mustahil. Mustahil. Kenapa tak? Fikir-fikir. Tengok kau dia. Susung kau dia malah. Kau dia masuk keluar kubur. Susung-susung keluar nanti jauh. Habis. Dan dalil benar segala rasul itu firman Allah Ta'ala. Oh, misalnya datang firman selalu dah. Tak sama kitab-kitab lain-lain dah. Tak apalah untuk Nabi muda kita ya. Tak padahal kalau kita semua dalil ayat Quran ini tak itu lagi. Tak. Dalil ayat Quran ini ada petikaian lagi. Sebab apa? Tengok dulu, baca dulu. Dan dalil benar segala rasul itu. Mana dalil menunjuk kata Nabi itu benar cakapan dia? Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Sadaqallahu wa rasuluh. Artinya, arti firman Allah, telah benar Allah dan rasulnya, rasul bagi Allah Ta'ala. Tuhan kata, Tuhan ni benar dan rasul pun benar. Orang kata pula. Lama kata, firman Allah ni siapa royak? Siapa dia royak? Rasul. Boleh jadi dia bahau tu. Dia bahau kata dia tu benar. Kata sadaqallahu wa rasuluh. Dia sedap kata, dia royak sendiri. Sebab tu ayat ni ada pula. Sebab tu kebiasaan ulama, dia datang dengan dalil apa? Dalil mukjizat. Mukjizat Rasul itulah membuktikan kebenaran Rasul. Membuktikan kebenaran. Hei tak? Sebab tu bila dia dakwa kata, aku Rasul. Bila dia dakwa kata dia Rasul, orang akan membuktikan. Mana dalil kata mu Rasul? Kalau pandang Rasul sungguh, cuba belah bulat tu. Kalau mu Rasul sungguh, cuba belah bulat. Lalu tu dia pun mulai belah bulat. Belah bulat yang berlaku tu, membuktikan kebenaran dia. Seolah-olah Ta'ala Tuhan jadi pendokong di belakang. Seolah Tuhan duk menyokong dia. Kalau dia dakwa kata ya Rasul bagi Allah Ta'ala, tiba-tiba bila orang tuntut mukjizat, dia dapat menyatakan mukjizat tu. Maka seakan Tuhan kata, oh betul dah umat Muhammad ni. Betul Muhammad. Muhammad ni kecek sungguh. Tapi tu kuwi mukjizat ni. Itu dah. Maka mukjizat itu menempati perfirman Tuhan, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Tu maksudnya. Tapi banyak ulama ambil kali tu. Mukjizat. Tu weh. Dah. Kalau Rasulullah bohong, tapi Tuhan bagi mukjizat juga, berarti Tuhan bagi sokong bohong. Tuhan menyokongkan orang berdusta. Maka menyokong orang dusta siapa ke Tuhan? Dia mustahil siapa situ pula. Lalu tu jadi wajib bersifat yang benar. Tak apalah situ. Maka sini dia kata ayat Quran ni tak apalah untuk kita. Sadaqallah ni kita tak panik ke, kita tak fikir, kita ingat semata kita taslimkan firman Tuhan. Kita tak syok apa-apa dah. Dia kata itu sadaqallah wa rasul, artinya telah benar Allah dan rasulnya, rasul bagi Allah taala. Dan dalil amanah itu apa? Mana dalil kata amanah? Kerana Allah taala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu. Kerana Allah taala menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu. Mereka itu rasul. Dalil yang menunjuk kata rasul bersifat amanah ialah kerana Allah taala suruh kita turut dia. Ialah tak? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Lepas tu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu dah kata Tuhan suruh kita turut nabi. Ha tu kogi. Menunjukkan mereka itu, ha Allah. Menunjukkan mereka itu, yakni menunjuk oleh ini suruhan bahawa mereka itu, kena tulis sikit sini. Menunjukkan mereka itu, yakni menunjuk oleh ini suruhan bahawa mereka itu, menunjuk oleh ini suruhan bahawa mereka itu terpelihara, terpelihara daripada kerja yang ditegah. Ha tu ada pel lagi. Terpelihara daripada kerja yang di yang ditegah. Tu. Allah ya Rabbi. Apa tu? Atau maksud gitu. Suruhan inilah menunjuk kata mereka itu terjaga daripada kerja yang ditegah. Sebab apa? Tulis lagi. Betul yang ditegah. Kerja ditegah. Kerana jikalau boleh bagi mereka itu. Ha, cepat-cepatlah ni. Kerana jikalau boleh bagi mereka itu. Mengijakan yang ditegah. Mengijakan yang ditegah. Maka disuruhkan kita. Mengijakan yang ditegah juga. Mengijakan yang ditegah juga. Maka mustahil. Maka mustahil. Allah Ta'ala menyuruh kita kerja yang ditegah. Dah tak? Fik. Fik dah baca. Fik lama Fik tak baca lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana jikalau boleh bagi mereka itu mengejarkan yang ditegah, maka disuruhkan kita mengejarkan yang ditegah juga. Maka mustahil Allah Ta'ala menyuruh kita kerja yang ditegah. Dalil kata mereka tu ada amanah kerana Allah Ta'ala suruh kita turut mereka. Kalau sekiranya mereka itu kerja benda ini tiga, bermaknanya kita pun disuruh juga untuk mengijakan jadi tiga itu. Kerana Tuhan tu suruh kita turut nabi belaka. Nabi buat zina, kita pun zina. Nabi berjudi, kita pun berjudi. Nabi minum arak, kita pun minum arak. Kalau Tuhan suruh. Lepas tu apakah hukum Allah Ta'ala suruh kita buat benda jahat? Mustahil berlawan dengan ayat Quran. Tuhan sendiri ayat kata ni lah. Apa? La ya'muru bil fahsya' apa? Inna Allah la ya'muru bil fahsya' apa? Tak ingat ayat Quran tu. Ha. Ha, dalil-dalil kutubah tu dah pun dah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'. Tu helah daripada buat benda fahsyat. Tiba-tiba isu pun buat fahsyat, berlawan. belawai suruh daripada yang dari kitab Al-Qurah, ada yang kata kerana belawai antara suruh dan lari. Suruh dengan fasyak, dengan sebab suruh ikut Nabi. Tapi lari daripada fasyak dengan ayat satu lagi, maka belawai dua tu. Dua tu tak boleh berhimpun. Al-amru bisyai nahyun al-diddi. Dia tak boleh berhimpun antara amru dan nahyu dalam benda satu tu lah. Nampak tu dah? Ha, tu mustahil. Ha, fikir lah. Fikir. Ha, bateri ni ada berapa je lagi? Ha, bateri. Tengok orang Habidah tadi. Cuba ni masa udara kurang sikit dah. Pintu minta tutup rapat sikit. Lebih baik. Ha, tu ada itu dah. Ha, terima kasih. Dia ada ada itu dah tu kaki tu. Ada sebab. Penyelak ya. Kerana dalam tu tak ada orang, maka kita yang bagi video lah dalam tu. Tak ada orang guna. InsyaAllah apa. Takut orang lompat mari ya. Ada. Pintu nanti duk buka. Takut orang lompat mari. Allahu Akbar walillahilham. Ha, sikit lagi. Habis pun muka ni. Habis pun muka ni ni. Ha. Dan dengan diri dalil amanah inilah. Dengan diri dalil amanah. Ini dengan dalil amanah ni. Dengan diri dalil ni. Jadi dalil bagi wajib yang ketiga. Jadi bagi sifat wajib yang ketiga. Dalil bagi wajib sifat yang ketiga. Bagi mereka itu, mereka itu Rasul pula. Dan dengan diri dalil amanah ini, jadi dalil pula bagi wajib sifat yang ketiga bagi mereka itu. Mana sifat yang ketiga? Iaitu wajib yang ketiga tu, wajib bagi mereka itu tabligh. Jadi orang tanya, mana kau dalil kata mereka wajib tabligh? Dalil sama-sama dengan dalil tadi. Duk di kita fikir pula lah lagu mana. Tapi dalil yang sama. Ha, cuba fikir lagu mana. Musanai kata dalil sama ya. Dalil amanah tadi sebagai dalil tabligh. Ha, bijak sangat ha. Tengok. Ha, Fik. Tak nampak lagi dah. Ni Musanai kata dalil ni, dalil amanah ni lah juga dalil bagi tabligh. Apa? Dalil ke mana? Ambil wedi dalil si mana? Dia tolong buka kipas hot 2 2 ke 1 tu 3 dah kan dia masuk dah asam ni ha. Ha, sikit lagi kan tak tahu kak tak apa video fikir hot lain kak lah fikir lain ha tulis tulis. Tak fikir tulis. Tak tulis tidur. Haa, tulis tidur. Tak fikir tulis. Tak tulis tidur. Tulis di mana? Di tabligh tu lah. Dari tabligh, di tabligh tu. Yakni, jikalau khianat mereka itu. Jikalau khianat mereka itu. Dengan menyembunyikan, dengan menyembunyikan barang yang disuruh menyampai, nasaya disuruh akan kita. Menyembunyi kebenaran juga. Disuruh akan kita menyembunyi kebenaran juga. Maka mustahil. Habis. wala talbisul haqqo bil batin wala tattumus syahadah. Dia kata, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu sembunyi, jangan kamu sembunyi. Dia larang kita. Allah Taala larang yang jangan kita sembunyikan kebenaran. Tiba-tiba Rasul sendiri menyembunyi. Allah suruh kita suruh turut Rasul, maka kita pun turut menyembunyi juga. Jadi berlawan pula situ. Tuhan larang jangan menyembunyi. Tiba-tiba dalam keadaan tu suruh kita menurut Rasul, mengikutkan Rasul yang menyembunyi itu, maka pun disuruhkan untuk menyembunyi juga. Mana lawan? Suruh sembunyi dan larang menyembunyi. Jadi mustahil tu. Jadi dalil sama tu kita ambil dalil tu mari guna di sini. Dan yang harus pada hak mereka itu satu jua. Harus pada hak mereka itu satu jua. Apa harus pada hak mereka? Ha, sini kena tulis pula. Harus bagi Allah lah, harus pada hak Rasul lah. Tak sama. Tulis. Maksud dengan harus di sini ialah, maksud dengan harus di sini ialah boleh berhimpun. Boleh berhimpun keadaan jadi Rasul. Boleh berhimpun keadaan jadi Rasul. Dengan segala perangai manusia. Dengan segala perangai manusia. Bukan dengan makna. Bukan dengan makna boleh pilih. Boleh pilih untuk bersifat atau tidak. Habis situ. Bukan bermakna boleh pilih untuk bersifat atau tidak. Bukan makna kata harus pada Rasul, ikut Rasul nak pilih sifat ni ke tak pilih ke. Bukan makna harus pilih. Maknanya harus boleh berhimpun. Boleh berhimpun antara sifat kerasulan dan sifat manusia biasa. Kerasul. Jadi keadaan jadi Rasul dan sifat biasa manusia ni boleh berhimpun di Nabi. Sore tu. Nabi-Nabi pun makan sebab kita je. Ha, tu berhimpun. Nabi-Nabi pun tidur sebab kita je. Ha, tu berhimpun. Sifat Rasul dengan tidur boleh himpun tak? Boleh himpun. Tidur ni sifat kebiasaan manusia. Maka boleh letak di Rasul? Ha, boleh. Itu orang panggil harus pada Rasul. Bukan makna ikut Rasul nak pilih makan ke tidur ke nape. Nabi tak sempat makan pun tak apa. Ha, bukan makna gitu. Nak duduk-duduk seperti malaikat ke, tak makan minum. Ha, bukan makna gitu. Baik dah. Apa? Ha, ingat tu orang kampung nak nanti tu, orang kampung nanti tu nak klik, nak we kita klik hurai. Nak nanti kita balik huraikan masalah-masalah ni. Tu dia. Dan yang harus pada hak mereka itu satu jua. Apa? Iaitu yang harus tu perangai tubuh manusia. Perangai manusia, perangai tubuh manusia. Jadi perangai, perangai manusia lah. Perangai-perangai tubuh manusia. Haa, tu perangai manusia. Ada misal depan lagi. Tapi perangai mana? Perangai yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Rasul. Adapun perangai yang membawa kepada kekurangan martabat, mustahil pula bersifat dengan perangai itu. Misalnya, cuba misal. Seperti, ini perangai manusia biasa yang harus Rasulullah bersifat. Satu, seperti sakit. Orang biasa sakit, Rasul boleh sakit tak? Sakit. Nabi tu, Nabi pun sakit lagi. Sakit. Demam. Rasulullah. Dan makan. Ha, orang lain makan, Nabi pun makan juga. Dan minum. Orang lain minum, Nabi pun minum juga. Dan tidur. Ha, orang lain tidur, Rasulullah pun tidur. Tapi tidur tak serupa dah dah. Kalau kita makan minum pun tak sama hakikatnya. Kita makan dengan nafsu amarah, makan sungguh. Suak, lebak, lebak, lebak. Nabi makan tu dari nafsu mutmainnah, dengan nafsu yang kamilah. Tak support dah dengan kita. makin untuk dapat beribadah, makin bukito. Ha, nanti tengok koso. Legung, legung, legung, legung. Jamu nafsu semua. Kita tak sama lah. Manusia jimak, Rasul pun jimak, isteri. Jimak kita tak sama dengan jimak Rasul. Jimak kita jam subinate. Suka, suka. Nafsu binate. Nafsu amarah. Tapi jimak Rasulullah, jimak dengan nafsu yang bersih. Lain dah. Tapi kira supa tu supa di ciri zahir ni. Lain ni berlaku juga benda manusia buat tu. Manusia buat apa yang buat? Benda tu. Ni. Waja'izun fi haqqihi kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Haruh pada hak mereka itu seperti makan dan jimak isteri. Hak halal tu lah. Isteri hak nikah. Haruh. Haruh bagi Rasul. Ha, tu habis. Ha, dah. Ingat situ. Tapi yang membawa kepada kekurangan, tak ada pula. Kalau penyakit, sakit tu sakit lah. Tapi sakit yang membawa kepada kekurangan martabat, mustahil pula. Sakit apa? Rasulullah. Oh, sakit kencing mani yang bekok kaki tak boleh berjalan ataupun buruk habis kaki-kaki tak boleh pergi mana-mana masalah ataupun kaki putus kudung manusia boleh kaki putus, Rasulullah pun kaki putus juga. Ha, hak tu meluputkan kenabian pula, luputkan hikmat risalah, luputkan kijak dakwah. Mustahil. Sebab Nabi apa yang kata, tapi kisah tu, kisah hok masyhur kata Nabi apa, Nabi Ayyub hok apa, hok ada ulak deh, ulak makan tu. Hok kata ulak makan, Nabi makan habis dia tubuh dia. Tiap-tiap kali Nabi wuduk tu ambil ulak tak di tu dulu. Nyanyo kesian ke ulak. Bila sudah berwuduk dah, ambil ulat tak balik tempat sedia. Ada berita cerita lagu tu. Maka tu kata, itiman cerita itu, khabaran. Satunya itiman, kata cerita tu daripada Israiliyat. Yang tak kita boleh berpegang dengan cerita itu. Kerana benda tu luput waktu Nabi yang melihatkan orang. Orang tak masuk dekat bila jadi Rasul. Bila bersifat dengan penyakit tu, orang akan liar daripada Rasul. Lupuk hikmat Rasul, maka mustahil bersifat dengan orang tu. Lari duk atas bukit tu dengan isteri. Tak wani nak duk. Satu itiman kisah Israelia yang tak boleh kita berpegang dengan dia. Yang kedua, kalau sekiranya benar sekalipun, itiman pula bahawasanya kelakuan dan kesakitan itu berlaku kemudian daripada jadi Rasul dah. Maknanya sudah lepas jawab teh. Letak jawab teh. Tekoi di Rasul tu tak apa lagi. Bila Allah Ta'ala ujikan penyakit ini dengan kepada dia setelah lepas jadi Rasul. Maknanya masa tu tu beting dah, beting dah. Ha, tu. Habis maksud Rasul dah. Allah Ta'ala letakkan Rasul lain dah. Tapi Rasul Nabi Ayyub ni ada lagi. Tapi masa tu Allah Ta'ala timurkan penyakit dia untuk nak menambahkan darjat dia ya. Ha, dah mau jawab gitu. Tapi semata-mata turut zahir tu tak boleh kata gitu. Nabi Ayub. Nabi Yakub buta. Ha, tengok. Hak tiap-tiap ingat Nabi Yusuf siapa kepada. Oh, tak nampak apa sekarang tu. Ha, tu kira. Ha, tu dia. Kira buta. Ada kisah kata buta. Menangi tu menangi tapi siapa ke buta tu. Macam kisah tu kena kira. Sehingga kata masuklah kisah Israelia katanya. Sehingga kata ha, berlaku buta, tak nampak pada. Ha, bukan buta pun sangat, jadi kelabu mata ya. Berlaku benda tu lepas pada jadi Nabi. Nabi dah. Jadi lepas dah jawab teh Rasulullah dah. Maksudnya dia orang biasa adalah. Nabi ni bukan mesti jadi Nabi sampai ke mati. kepada Rasul sampai mati. Ya Habib jawabte tu lepas pada Allah Taala letak orang lain tu dia tu berhak. Nabi Nuh tu letak jawabte umur 950. Pada umur dia 1000. 50 tahun tu duduk dalam keadaan berehat dah. Habis itu. Maka dia kata sifat yang mengurangkan tu tak boleh. Adapun tok guru kata apa tak ingat. Masya-Allah, kerja pun sepatu juga. Kerja ni Nabi kalau kerja seperti kerja biasa tak apa. Perah kambing hal apa? Karena manusia lah perah kambing, Rasulullah perah kambing juga. Hak tu tak mencatatkan martabat. Adapun kerja yang mencatat mencacat martabat Rasul tak boleh. Tukar sapu sapa. Isak yamil. Ha, tu mengurangkan catatan martabat Rasulullah. Hak tu mustahil juga dia mengkerja benda tu. Kalau perah kambing, tak apa. Apa lagi kerja Rasul? Tu jual le. Isak yamil. Tukar semelih pun tak boleh. Tukang semelih pun tak boleh. Mana tukang semelih? Tukang semelih duduk dengan darah kat rumah. Bukan orang semelih. Orang semelih boleh. Tapi jadi tukang semelih. Kerti tukang semelih. Orang yang bekerja kah untuk semelih binatang. Itu tukang semelih. Ya, itu dah. Tukang semelih. Tukang berbekam. Elak tak? Mencacat mengkurangkan martabat Rasulullah Naka tu. Maka hak tu mustahil. Tak boleh bekerja benda tu. Berbekam tak apa tapi jadi tukik untuk bekir tu. Tak berlagu, tak sesuai dengan martabat Rasul. Tak siapa-siapa Nabi. Tak tepi sub Madinah. Apa? Tak boleh. Mustahil nak pergi sifat lagu tu. Ha, guru kata gitulah. Habis kat tu. Maka dia kata seperti sakit dan lainnya, lain daripada apa sakit dan makan dan minum tu, apa lagi hal lain pada tu? Seperti bergurau-gurau yang halal. Ini ambil daripada kitab Baqarah. Maka mana kata seperti bergurau-gurau yang halal. Duk bergurau tapi bergurau yang halal lah. Gerti tak bergurau yang halal? Kecek bergurau tapi benda tu benda sungguh. Sebab tu dalam berzanji katanya, apa? وَيَرْكَبُ الْبَعِيرَ وَالْفَرَسَ وَالْبَغْلَةَ وَحِمَارًا بَعْضُ الْمُلُوكِ إِلَيْهِ أَهْدَى وَيَعْصِبُ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُعْءِ وَقَدْ أُوْتِيَ مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ الْأَرْضِيَةِ وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالِ بِأَنْ تَكُونَ لَهُ ذَهَبًا فَأَبَى فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِلُّ اللَّغْوَ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ الْخُطَبَ الْجُمُعِيَّةَ وَيَتَأَلَّفُ أَهْلَ الشَّرَفِ وَيُكْرِمُ أَهْلَ الْفَضْلِ وَيَمْزَحُ. Nabi tu bergurau juga dengan sahabat, dia gurau dengan sahabat. Tapi wala yaqulu illa haqqan, Nabi tak akan berkata malaikat yang sebenar. Ya yuhibbuhullahu ta'ala wa yardha. Satu hari dia kata berapa orang tua kan, ingat tak? Makcik, nak rayak satu. Makcik, saya nak bagi tahu, orang tua tak masuk syurga makcik. Orang tua tak akan masuk syurga. Tiap makcik tu. Kalau orang lain rayak, tak apa ni Nabi rayak. Menangis. Alulah, siap aku tua. Tua tak ada masuk syurga. Alulah, tiap sebab budak. Sebab budak dalam gambar tu dah. Tiap sebab budak. Ada. Adulah, rasaku. Orang tua tak boleh masuk syurga. Nampak dah sedih, Nabi pun senyum. Nabi kata, saya nak beritahu, orang tua tak boleh masuk syurga. Sungguh. Tapi Allah Ta'ala tak akan beri orang tua masuk syurga. Sebab apa? Sebab bila masuk syurga, Allah Ta'ala akan tukar rupa jadi muda semua. Akan menukarkan rupa semua jadi muda. Sama umur. Tidak ada orang tua seorang pun dalam syurga. Maknanya semua akan jadi muda semula. Sebenarnya jadi gurau-gurau dia pun, gurau-gurau Nabi pun benda wakil, benda sebenar. Tak ada poh tu panggil bergurau yang halal. Kita bergurau kita ni gurau haram. gurau kot sen. Ha. Mak mek mati dah mak. Ha, dia kata. Mak mek mati dah. Jangan mapoh. Ha, misalnya apa? Dia bergurau tu haram gitu. Mustahil juga kalau Nabi bergurau yang haram. Kita ni kalau bergurau sekalipun itu halal. Benda tu benda nampak gurau tapi sebenarnya ada wakil dia betul. Tak benda sebenar. Benda sebenar. Ini haruf. Haruf bagi Rasul. Tu masalah dah. Kedua berkandak. Kalau tak kena. Ketahui olehmu. Ya mula nak tukar baris dah lah. Dia nak ambil masa. Ini nak tukar baris. Dan ketahui olehmu. Ketahui olehmu. Bahwasanya makna ketuhanan itu dua makna. Ingat. Makna ketuhanan. Jadi makna keadaan Allah itu jadi Tuhan tu. Apa makna Allah jadi Tuhan? Makna ketuhanan. Jadi makna keadaan Allah jadi Tuhan tu ada dua makna. Orang tanya, apa makna Allah jadi Tuhan? Maksud Allah jadi Tuhan tu apa maksud? Tu baik dua makna. Tu. Mana? Pertama, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Maksud kaya ni terkaya lah. Pertamanya kaya Tuhan ni terkaya Tuhan dan terlepas Tuhan dan tak berhajat Tuhan. Itu makna terkaya. Kaya-kaya dengan makna terkaya dan terlepas dan tak berhajat. Itu makna terkaya. Makna kaya. Kaya ini terkaya, terlepas, tak berhajat oleh Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Tuhan tak berhajat kepada benda lain. Terkaya dan terlepas daripada benda lain. Ini orang panggil istighna namanya. Ini dikatakan istighna. Nak boleh panggil Tuhan, terhimpun pada Tuhan, istighna dan istiqar. Ini istighna maknanya. Allah Ta'ala lepas daripada serba-serbi. Kita ni lepas daripada Tuhan tak? Tak lepas. Tapi Tuhan lepas daripada kita. Nampak tak? Ghaniyun anin alamin. Ghaniyun anin alamin. Terkaya dari segala-gala sekalian benda. Ghaniyun hamid. Tu, ghani dia tu hamid. Ghani kita tak ada hamid. Ghani kita zamin. Ghani kita dicela. Ghani Tuhan dipuji. Dipuji. Tu dah. Habis. Allahu Akbar. Pertama, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dinamakan istighna. Kedua, ini makna yang kedua, berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya, kepada Tuhan. Berkehendak oleh tiap-tiap benda yang lain itu berkehendak kepadanya, kepada Tuhan. Ini dinamakan iftiqar. Iftiqar, berhajat. Berkehendak oleh benda yang lain kepada Tuhan. Tu mustaghnin an kulli ma siwa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Tajak kepada Tuhan oleh tiap-tiap benda yang lain. Tu. Ni tu eh. Nak boleh jadi Tuhan kena ada dua ni. Kita nak jadi Tuhan kena ada dua ni. Satunya, dia tak berhajat kepada apa-apa. Yang kedua, semua barang berhajat ke dia belaka. Tu Tuhan. Dia terlepas daripada segala-gala. Semua benda tak terlepas daripada dia. Tu Tuhan. Faham tak tadi? Tu tu ketuhanan. Nak jadi Tuhan tak? Nak jadi Tuhan lah. Sifat tu. Mana cari sifat tu boleh. Jadi Tuhan sangat. Kalau tak cukup dua tu, kata Tuhan jadi dakwa air yang kata Tuhan. Supaya Fir'aun dah dakwa tu. Ana rabbukum a'la tu dakwaan dia bukan wakil dak. Kenapa? Dia tak cukup dua syarat tu. Kalau Fir'aun cukup dua syarat tu, kita pun boleh kira. Boleh kira. Mustahil pula lah nak pergi cukup dua syarat. Tu habis eh. Apa soalan hari ni jadi putus dia. Tak main kita. Apakah hukum Nabi Adam makan buah khuldi dalam syurga ya? Apa hukum Nabi makan? Oh, sedap ah. hukumnya. Hukumnya sedap. Apa hukum makan? Hukumnya sedap ah buah kundi. Hanya lagu mana tak faham ni maksud hukum ni. Apa hukum? Hukum akar gitu. Hukum akar harus makan, duk makan tu. Jadi kira betul ni barangkalinya kira betul kata kesalahan ke eh? Kesalahan tak. Zohirnya apa kesalahan? Hakikat bukan kesalahan. Kesalahan. Kenapa? Kerana tu guru kata, ada tu guru kata itu kembali kepada ijtihad dia. Iblis mari tak tipu kan? Ingat tak? Dia kata, Adam, aku nak tunjuk kepadamu satu perkara. Apabila mu buat benda tu, mu akan duduk jadi dalam syurga ni selama-lama. Jadi malaikat yang tak akan binasa lagi dalam syurga. Maka Adam pun jadi rasa tertarik selalu benda tu. Kerana apabila berkekalan dalam syurga, akan sentiasa berhampir dan sentiasa dapat menyebut nama Allah Ta'ala dan berhampir dengan Allah. Dia kira gitu. Oh, dalam syurga semua sedap. Jadi seolah tu dalam ketenangan jiwa dan akan duduk sentiasa taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga. Kira gitu. Molek. Ijtihad di situ melakukan, bukan niat untuk melangar. Ijtihad untuk makan, untuk nak buat berkekalan dalam syurga tu. Maka ijtihad dia bila salah boleh palsu ijtihad. Maka ijtihad Nabi tak ada masalah. Tapi zahir nampak melanggar lah dosa, tapi wakil bukan berdosa dia. Kerana tu bukan niat untuk melanggarkan hukum perintah tu. Bukan melanggar perintah tu. Nabi ni maksum. Walaupun zahir nampak nampak berdosa sekalipun, bukan hakikat bukan dosa. Ya ada dah tu. Kita ni dah bila kadang-kadang bila terlalu kasih kepada seorang, sangat buat sehingga lupa kata ni adalah kesalahan. Tak itu. Kasih ke budak tu sangat. Ya Allah, tidur tak lalu, tidur tak nyerah, makan tak lalu ni. Kasih apa? Siapa kepada? Siaplah, takut bimbing, takut boleh dia demo lain. Boleh dia orang lain, orang demo lain. Mid-tay demo, siap perah pula ku. Buat gana. Buat segala macam-macam. Naik atas rumah, yo. Ijtihad dia. Bukan kata apa mulut tak. Tapi hok tu dia tahu kata salah. Ni nak orang kata bila sentiasa rindu kepada Allah Ta'ala dan akan hidup fikir untuk nak bertakarub dengan Tuhan selama-lama, buat benda tu dengan tak telitah, tak apa panggil, tak sila kepada kesalahan dan dilarangan saat itu. Maka buat tu jadi bukan kesalahan bagi Adam, tapi rupa zahir kesalahan kerana Tuhan lari pada mula-mula. Wala taqrab hadhi syajarata. Bengorek dah. Ni. Ngorek dah. Koso. Beda. Bau asal ya. Lekak. Yang ngaji juga. Koso. Tapi asal dia mana ada sikit ni. Hei, kita pun siapa asal dua kali dah. Oh ya, dia tak je ni nak jaga apa kali. Tak jaga. Tak je. Sapa lah. Lekak, pek dah kak. Boleh lah tu 5.5 pajak. Hei, tak apa 5 lagi. 4.5 baru. Hei, tak ada salah memang. Silap. 4.5. Pukul 5 nak kita putih lah. Pukul 5 kena. Tu habis dah. Rasulullah pun kena zahir sebab salah sebab Allah Ta'ala teguran masa dia apa, masa Allah tekak Abdullah bin Maktum ke, Abdullah bin Maktum datang tu Nabi Abdullah bin Maktum orang buta, muazzin Rasulullah yang Abdullah bin Maktum ni azan subuh. Lepas tu Abu Bilal tu dia bengorek, bermalam waktu malam. Waktu subuh, waktu waktu maghrib, ha, jadi tugas gila. Maka Abdullah bin Maktum ni masa tu datang kepada Rasulullah untuk tanya satu masalah. Tanya ke Nabi. Kebetulan pada masa tu Nabi pun jadi sibuk dengan Yahudi. Ada seorang pembesar-pembesar Yahudi datang berjumpa Rasulullah, datang untuk nak masalah agama juga lah, tengok, tanya khabar bagaimana. Rasulullah tu terlalu rindu dan suka untuk nak memasuk Islam mereka ni. Nabi tu jadi seolah pembesar ni, orang besar-besar. Kalau dia mereka ni masuk Islam, jadi orang lain tu jadi mudah sikit lah. Sebab tu lah tarik kek untuk nak dakwah kepada Yahudi ni. Kecik gak dengan Yahudi tu. Ada Rasulullah jawab sama dia. Ibnu Maktum datang mari. Ya Rasulullah, tapi tak ingat dia tanya masalah apa. Ya Rasulullah, hey Muhammad, nak tanya satu masalah. Rasulullah kata, eh tunggu kejap. Nanti ada. Nah, yang tu Allah kata, orang besar ni, orang besar dah nanti nanti start. Nanti start lah. Turun ayat selalu dah. Ayat turun. Abasa wa tawalla. Ayat tu Rasulullah pun situ istighfar. Jadi basuh sesah. Basuh itu juga basuh kesalahan ni. Padahal bukan kesalahan Nabi, tapi tengok, tengok zahir tu nampak kesalahan. Tegang tak cara tu. Abasa wa tawalla. Dia bermasa muka dan berpaling, tak berpadu peduli. Angja'ahul a'ma, ketika orang buta datang bersama dia. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tak tahu. Barangkali orang yang datang buta tu dia kena untuk menyucikan dirinya. Ni orang buta, walaupun orang buta, tapi dia kena untuk nak tazkiyah diri. Au yazakkaru fatang fa'ahu zikra. Amma man istaghna. Adapun mereka Yahudi ni, hok terkaya daripada hidayah. Fa anta lahu tasadda. Mudah pada sangatlah. Ha tu dah. Ha jadi khabar kali. Tengok zahir-zahir. Banyak lagi lah. Nabi-nabi lain pun ada zahir-zahir. Ha pokok ngaji usul tu temu dah. Ha tu yang bab nak buat tu. Buat apa? Ada syubhat-syubhat tu. Syubhat-syubhat datang hari tu. Tu jawab syubhat tu lah. Allah kata. Ha sikit lagi. Maka dia kata, maka dan terkaya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya. Adapun kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain itu, ha ni nak bahalah. Adapun kaya yang terlepas Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain itu, maka masuk di dalamnya, dalam kaya Tuhan tu masuk wajib wujud. Ha masuk sifat-sifat, orang panggil dikatakan sifat istighna. Termasuk dalam terkaya Tuhan tu masuk apa? Termasuk dan terkandung di dalamnya, dalam terkaya Tuhan tu termasuk wajib wujud. Wajib ada. Sifat wujud masuk dalam tu. Dan kidam dan baqa dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu binafsi dan sama' dan basar dan kalam dan sami' dan basir. Sami'an basiran lah. Dan mutakalliman. Ya lazim dah. Bila sami' sami'an. Basar basiran. Dan mutakalliman. Dia berkait akan sifat maknawiyah mari sama. Sama' dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an. Nah, gitu. Dan basir. Jadi kaunuhu basiran. Dan mutakallimun. Jadi kaunuhu mutakalliman. Ingat malak sifat istighna ada berapa? Apa? Apa sifat? 11 sifat. Ha cuba pilih. Wujud 1, kidam 2, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, samak, basot, kalam. Lapan dah. Lepas tu campur dengan 3 lagi. Samak, basot, kalam, kaunuhu, samian, basiron, mutakalliman. 11 sifat. 11 sifat sifat istighna. Ingat molek. Orang tanya sifat istighna ada berapa? Ada 11 sifat. Bila Tuhan bersifat dengan 11 sifat ni, dia terkaya daripada serba-serbi, terlepas dari segala-galanya. Tak berhajat kepada siapa-siapa. Kira-kira istighna ada berapa? Ada sebelah. Ingat itu. Tu yang kata. Maka satu daripadanya, daripada satu daripada segala sifat yang tersebut itu sifat nafsiyah, iaitu wujud. Dan empat sifat salbiyah. Mana sifat salbiyah? Sifat salbiyah ada di mana? Kidam baqa mukhalafah qiyamuhu. Hele? Ha tu pak. Dan tiga sifat ma'ani. Sama, basar, kalam. Dan tiga sifat maknawiyah. Kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ha tu dalam tu. Satu, pak, tiga, tiga. Satu, pak, tiga, tiga. Ha tu. Nak password apa pun ingat lah password. Satu, pak, tiga, tiga. Ha, mudah pula ingat tu. Satu, pak, tiga, tiga. Ha tu. Kat ATM ke. Ha, pin lah. Oh ya saya tu. Ha tu. Satu, pak, tiga, tiga. Wujud. Kita buka. Satu, oh, nafsiyah, salbiyah, pak, ma'ani tiga, maknawiyah tiga. Tu sifat istighna Tuhan. Satu, pak, tiga, tiga. Jangan beli bol sudah. Ambil pergi bol tu. Ada tu, main-main orang ngaji, orang kapung. Kita dah sebut satu, pak, tiga, tiga. Hok tak main sejik, hok duk dengar tu, kot pikan. Pak, tiga, tiga. Serap. Ha, itu. Takde betul lah, berkena ke dia pula. Ha, satu, pak, tiga, tiga. Gagari wak makan kambing. Panggil kita juga gimana ke. So yang ni main, ya Allah Ta'ala. Tapi kita mudah ingat ya ni. Ha, tu habis. Satu, pak, tiga, tiga. Maknanya. Ha, dah. Ha, tu sifat istighna. Lepas tu lagi dia kata. Maka jadi sebelah yang wajib. Ha, maka jadi sebelah yang wajib. Jadi sebelah sifat yang wajib bagi Allah. Ha, sebelah sifat. Dan lawannya, lawan sebelah yang wajib tu, sebelah pula yang mustahilnya. Ha, nyo, nyo tak rojak tak apa. Sebelah pula yang mustahil. Ada sebelah sifat pula yang mustahil. Lawan bagi wujud tu adam. Lawan bagi kidam itu hudud. Wahai kezah. Wujud. Ha, habis itu. Maka jadi 22. Ha tu bagi 22 ya. Jadi 22 sifat. Dan diambil daripada kayu, diambil, dipaham. Maksud diambil, diambil dengan akal. Maksudnya dipaham. Dan diambil yakni dipahamkan daripada kayu, daripada terkaya Tuhan itu 20. Ha tu. Dipahamkan daripada terkaya saat itu, paham 2 pula situ. Saat ni sifat terkaya Tuhan sebelah, tapi dipaham kata Tuhan terkaya dari segala-gala benda, terlepas dari segala-gala, paham 2 pula. Pertama, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya dan hukumnya. Ha, tu. Tiada mengambil faedah, tiada ada gharat, tiada bertujuan Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Dan hukumnya, hukum Allah Ta'ala. Tuhan buat benda tu, benda ni ada faedah apa klik ke dia? Tak ada faedah apa. Tak ada faedah. Tapi hikmat tu ada hikmat. Cuma tidak ada gharat dan tujuan untuk buat benda tu. Sebab apa kata gitu? Bila seorang tu buat apa dengan ada gharat, lazim berhajat. Kita gali telaga, gharat apa tujuan? Nak kepada ai. Kalau tak buat kepada ai, tak gali telaga. Gali telaga, gharat tujuannya, faedahnya nak kepada ai. Bila nak kepada ai, berarti kita berhajat kepada ai. Kalau tak berhajat, tak nak. Kalau tak nak, tak gali. Ni gali isyarat kata kita kanda. Bila kanda isyarat kata kita berhajat. Maka buat apa dengan ada faedah, lazim berhajat. Maka bila Allah Ta'ala terlepas dari segala-gala, tak berhajat kepada apa, peher di situ pula kata, Tuhan buat apa-apa pun, tidak ada faedah tarik kembali ke diri dia. Ada? mudah-mudah ya. Boleh. Sebab itulah ayat tu nama takwil tu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata tidak aku jadikan jin dan manusia illa malaikat liya'budun. Buat apa? Buat jin dan manusia buat apa? Ha? Buat apa? Jawab dia kau. Buat apa? Liya'budu ni. Ha, buat apa? Ma khalaqtul jinna wal ins illa li ya'buduni. Tuhan buat jin dan manusia buat apa? Ada faedah apa? Faedah ke apa? Ma faedah. Tanya ma faedah tu salah. Salah tanya ma faedah. Tuhan buat tidak berfaedah. Tidak tarik faedah kembali ke diri. Buat apa jin dan manusia? Saya ni. Eh? Nak speaker eh? Tiga, ha jawab. Buat apa? Beribadat. Buat untuk kita ibadat ke dia. Semua buat sah ni buat apa? Buat sah. Buat sah buat apa? Untuk buat orang mari ngaji. Tiba-tiba orang tak mari ngaji. Sia-sia buat. Nyanyo habis sewa free. Sewa tiap-tiap bulan. Masalah. Buat jin dan manusia buat apa? Untuk buat ibadat. Kalau manusia hok tak ibadat tu. Lemah tu eh. Buat-buat untuk ibadat tiba-tiba. Manusia ramah lagi hak deraka dan tak semua ke dia ni. Apa nak kata? Lalu tu buat itu bukan ibadat. Bukan kerana pekdah untuk ibadat tak? Palam tu tak kira telam tu tak lin. Ha, dia kata, mengaji nahu kuat. Mengaji nahu. Lamu, lamu tak lin. Ha, imu nahu kata, pandawa sibuk asyaratul waya. An walan wa izan wa kai wala mukai. Ya kata la mukai tu la mukai. La mutaklin tu illa liya'budun. Nampak tak tu dah? Liya'budun li kerana tu dia taklin. Ilak tu ada ilak. Ilak tu mustahil bagi Allah. Palam li taklin. Sebab tu jadi kuangu tu. Ulama usuluddin dengan ulama nahu balah. Balah ke mana? Ulama nahu kata, ni tak ke ilmu taklin ke? Ulama usul kata, tak. Sungguh pun mengikut kajian kamu, itu adalah ilmu taklin. Tapi bila pandang kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat apa saja dengan berilat dan berpekdak itu mustahil. Maka nak guna ilmu taklin tak boleh situ. Lepas tu pakai lampu, ikut mengetok nama lain. Tok nama lain. Lalu tu alih kepada lamun hikmah. Lamun hikmah ada. Lamun akibah. Wasairurah. Ada nama tak nama gitu. Maknanya, tidak aku jadikan jin dan manusia, malaikat hikmat dapat manusia buat ibadat kepada aku. Dapat mereka buat ibadat kepada aku. Buat tak buat ikut. Hak tu lain ha. Tapi buat untuk boleh dapat. Dapat hikmatnya dapat beribadat. Buat jin dan manusia, hikmatnya dapat beribadat. Hak tak buat, hak tak ibadat itu ha nanti neraka lah. Tapi buat dah ni dapat, supaya dapat buat ibadat. Bukan kerana buat ibadat, sampai kepada bila tak buat tu bawa kepada kekurangan. Dengan sebab buat we orang buat seperti kita ni. Jual, kita buat lauk nasi untuk nak jual, we orang beli. Tiba-tiba orang tak beli. Rugi kita. Rugi kita. Tuhan buat we orang ibadat. Tiba-tiba orang tak ibadat dia, rugi dia. Ha, gitu bukan makna gitu. Ha, tu ingatlah tu dah. Ha, sebab tu musanna ya pahal tu, pahal sini. Pahal daripada sifat istighna ni, Tuhan buat apa-apa tidak mengambil faedah, tidak mengambil tidak mengambil gharar, tidak ada faedah pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Taala. Segala perbuatan dia tidak ada faedah tarik kembali ke diri dia. bukan tarik pad dah klik ke diri. Tiga dah. Tu faham malak. Dan hukumnya, hukum Allah Ta'ala, hukum wajib tu, wajib ni tu bukan ada pekdah, bukan berpekdah kembali ke diri Tuhan tu. Tak? Tapi semua berhikmat, orang panggil. Ada hikmat je. Tapi bukan pekdah. Hikmat lain, pekdah je lain. Pekdah lain. Habis itu, faham dah. Dan keduanya, kedua daripada dua perkara yang dipaham daripada istighna Allah Ta'ala tu, ialah tiada wajib ia Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia meninggalkan buat. Ha, ini jadi sifat harus buat mungkin tu masuk dalam istighna juga tu. Tengok ulama kata masuk istighna. Ini kerana bila Allah Ta'ala terkaya daripada segala-galanya, tak berhajat kepada apa? Tak berhajat kepada apa? Tahu tak? Bila tak berhajat kepada apa, dia mesti kena buat ke benda tu? Tak mesti. Mesti kena tinggal buat ke? Tak mesti. Faham tu dah. Hak ni lah kau. Faham tu dah. Kenapa tak? Katuk dah tu. Lima enak lagi. Dan lawan daripada dua itu, dua pula. Dan lawan daripada dua itu, dua perkara yang dipaham saat ni tu. Dan lawan daripada dua itu, dua pula. Jadi ada dua pula yang dilawan. Jadi empat. Maka mana dua lawan bagi mengambil pekda tu? Tiada mengambil pekda, lawannya buat mengambil pekda. Lawan bagi harus buat mungkin. Lawannya tiada harus buat, iaitu wajib dan mustahil buat. Tu dia. Jadi dua pula, empat. Maka himpunkan ulimu dengan 22 yang dahulu itu, maka jadilah perhimpunannya 26 akidah. 26 lah akidah kita. Setengahnya wajib, iaitu 12 dan mustahil atau pada wajib. Jadi setengahnya mustahil. Kalau tak ada. Setengahnya wajib, iaitu wajib tu 12, 12 sifat. Dan mustahilnya, yang bermula mustahilnya 12. Dan harusnya, bermula sifat yang harusnya 1. Dan lawannya, lawan bagi harus tu 1 pula. Tu habis. Tak ada ayah mana dah, pasal okey. Sekat tu dulu nampak ni. Kita uti berehat pada. Kena hubung lagi sikit. Hubung lagi, eh? Apa? Ya. Itiman tu itiman. Bila dapat, bila ada istiman, bagi bila datang ihtiman, maka terbatal istidlal. Nak berdalil tak leh. Hello, Fik. Upload dah. Tengok. Nak uti ke nak sikit lagi ni? Waduh tak apa. Nyanyi ke pun lupa nak. Baik fit ni lah. Dia baik tu sama ya. Kalau ikut orang lain dulu, ikut orang lain. Nabi dah si pebek klik ni. Klik bila? Lagi. Lagi lagi fit. Mari dah tu. Tak apa dah tu kat tu dulu. Tak ada kotel kat lah. Esok ni kemungkinan kotel bakal ni. Kemungkinan. Bagi saya, bagi saya rasa ni. Esok hari kemungkinan khatam kitab ini. Esok hari apa? Selasa. Kemungkinan besar khatam kitab.